ta'zimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alif baina kulubina. Para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita memanjatkan syukur, syukur yang sesungguhnya. Kita harus mensyukuri nikmat Allah, segala nikmat, khususnya pada malam ini nikmat kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Mari kita merenung sejenak sebelum pengajian, bahwa kita saat ini berada di tempat yang mulia, dan mulianya majlis ini bukan karena kami yang berbicara, tidak. Mulianya majlis ini adalah karena kerjasama kita. Kita berkumpul di sini, dan siapa yang paling mulia di antara kita, bukan jaminan yang berbicara lebih mulia di hadapan Allah, akan tapi yang paling mulia di antara kita yang datang ke tempat ini adalah yang paling tulus, tulus kepada Allah, merindukan Allah, merindukan ridha Allah, dan tulus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kepada kita ketulusan. Jadi bukan jaminan yang paling banyak ibadahnya saat ini adalah yang paling mulia, bukan jaminan yang paling alim paling mulia, bukan jaminan. Akan tapi pada saat-saat seperti ini, siapa yang paling mulia? Yang paling mulia adalah yang paling sambung hatinya dengan Allah dan Rasulnya. Maka dari itu mari kita syukuri keberadaan kita di tempat ini. Ini tempat mulia, kita berkumpul bareng-bareng. Dan semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini di dunia, Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Lintaskan niat itu, lintaskan hajat itu, dan semua perkumpulan di dunia tidak ada artinya jika bukan untuk berkumpul kelak di surga bersama Rasulullah. Apapun perkumpulan itu, segede apapun perkumpulan itu, jika bukan untuk Rasulullah tidak ada artinya. Maka mari kita lintaskan dan mohon kepada Allah. Seperti Allah memudahkan kita saat ini berkumpul di sini, semoga Allah memudahkan kita kelak berkumpul di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat yang perlu Anda syukuri harus Anda besarkan dahulu agar Anda bisa syukur secara sesungguhnya. Siapapun yang telah dihadirkan oleh Allah di tempat seperti ini, itu adalah manusia pilihan Allah. Sebab tidak semua orang bisa datang. Biarpun dia adalah misalnya orang yang telah dicukupi di rumahnya, dia mungkin punya pembantu 10, mobil pun banyak, sopir setiap saat siap, dan dianya juga sehat. Akan tapi jika Allah tidak menghendaki kemuliaan, dia tidak akan bisa menghadiri tempat semacam ini. Akan tapi kalau sudah dipilih oleh Allah sebagai manusia mulia, biarpun tempatnya jauh, akan datang ke tempat ini. Sibuk di rumahnya pun akan ditinggalkan demi menghadiri tempat yang semacam ini. Bahkan tidak sedikit di antara yang hadir ini adalah hamba-hamba yang saat ini diuji dengan sakit. Rasa sakit, akan tapi karena Allah telah memilihnya, sehingga mereka pun bisa hadir ke tempat ini. Semoga panjang umur semuanya. Kalau seandainya di saat seperti ini Allah mencabut nyawa kita, maka ketahuilah langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada di jalan menuju surga seperti yang disabdakan Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi aw fiha ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannati. Yang menuntut ilmu seperti ini telah dimudahkan jalannya oleh Allah menuju surga. Kemudian juga disebut oleh Rasulullah, kalau taman ini adalah taman surga, idza marartum bi radil jannati farta'u. Kalau engkau melewati taman surga, gembalakan dirimu, senang-senanglah di tempat tersebut, datangilah, ambil faedah di tempat tersebut. Lalu para sahabat Nabi bertanya, apa taman surga yang ada di dunia ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, taman surga yang ada di dunia adalah majlis zikir atau majlis ilmu. Maka ketahuilah, siapapun yang telah memasuki taman surga, insyaAllah mereka adalah ahli surga. Buah daripada syukur apa kira-kira? Buah daripada syukur adalah istiqomah. Kalau kita mensyukuri nikmat, berarti nikmat itu kita, sesuatu itu kita anggap berharga dan bernilai. Maka karena kita menganggap itu berharga dan bernilai, maka kita bisa istiqomah di majelis yang semacam ini. Dan ketahuilah bahwa Imam Syafi'i itu menyebutkan, duduk di majelis semacam ini lebih aku senangi daripada melakukan sholat berokaat-rokaat. Dan betul dikatakan bahwa kalau orang melakukan sholat paling lama 1 jam itu hanya di bulan Ramadan saja, sholat taraweh. Kalau disela di luar bulan Ramadan untuk melakukan sholat sunnah 1 jam, jarang orang mampu. Akan tapi ketahuilah, di saat Anda duduk di tempat semacam ini, maka sepanjang Anda duduk, bahkan dari persiapan Anda datang, sudah dinilai seperti ibadah, bahkan lebih gede pahalanya daripada rokaat-rokaat yang didirikan di dalam sholat. Maka Anda dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Kemudian, ini adalah pembukaan majlis yang nanti insyaAllah ada rutinan, dan insyaAllah Habib Ali yang akan mengisi, dan juga kami insyaAllah jika ada kesempatan. Maka ada beberapa rambu-rambu di dalam sebuah perkumpulan agar lestari, agar perkumpulan itu indah, agar perkumpulan itu ada kesinambungan yang di dunia dan juga ada kesinambungan nanti di akhirat. Yang pertama adalah kita harus membangun di antara kita adalah cinta. Harus terbangun cinta, enggak boleh ada benci di antara kita. Enggak boleh ada dendam di antara kita. Enggak boleh ada kesombongan di antara kita. Cinta. Mahabbah. Ini asas. Asas sebuah perkumpulan adalah mahabbah, adalah cinta. Sekali lagi, kemudian juga di dalam menjalin sebuah perkumpulan ini yang perlu ditekankan, adab. Maka kami akan hadirkan adabnya seorang guru, karena kami yakin di antara yang hadir ini suatu ketika akan jadi guru. Apakah guru untuk istrinya, guru untuk keluarganya, guru untuk anak-anaknya, dan suatu ketika akan menjadi murid. Kita akan menjadi murid juga, menjadi guru dan menjadi murid. Baik, mari kita jadikan majelis ini adalah majelis yang benar-benar mulia. Tanda mahabbah di majelis kita ini, tanda cinta yang ada di majelis kita ini adalah yang pertama. Ini kalau memang kita ingin mengadakan majelis, dimulai daripada guru dulu. Guru kalau mau mengajar, maka syaratnya adalah jangan sekali-kali seorang guru memandang orang yang belajar kepadanya dengan pandangan merendahkan atau dengan kebencian. Guru yang mengajari muridnya dengan kebencian tidak akan menghantarkan kepada kemuliaan. Akan tapi guru akan selalu memandang orang yang belajar dengannya adalah dengan pandangan kasih, sayang dan cinta. Bahkan lebih dari itu, menganggap semua orang yang belajar kepadanya adalah tangga untuk menuju kemuliaan. Jadi guru itu akan merasa mulia dengan muridnya, bukan menyombongkan diri. Ini syarat menjadi seorang guru. Maka jangan sampai ada guru memandang murid dengan merendahkan, apa karena suku atau karena kebandelannya atau karena kenakalannya. Kalau namanya orang belajar itu tentu banyak kesalahan-kesalahan. Akan tetapi seorang guru harus lapang hatinya, mudah memaafkan, mencintai, memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang dan cinta, bukan dengan pandangan merendahkan, memandang dengan cinta. Ingat, siapapun yang memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, dia rendah dan akan dicabut hidayahnya oleh Allah. Siapa yang menjamin kalau orang bisa husnul khotimah? Enggak ada. Hari ini orang itu bandel, badung dan melakukan banyak keonaran. Akan tapi kita tidak tahu, bisa jadi di esok hari telah Allah angkat. Besok hari Allah akan angkat dia lalu diberi tobat, kemudian dia menjadi manusia mulia. Banyak. Maka jangan sekali-kali merendahkan orang lain. Jangan sekali-kali kita sombong. Pandanglah orang lain dengan mata kasih sayang dan cinta. Itulah mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah. Kisah ini adalah kisah yang sangat indah. Hei para preman, dengar suara ini. Ini kisah preman ini. Zaman dulu sudah ada preman. Nabi mengisahkan preman. Ada 2 model manusia. Yang pertama adalah manusia ahli ibadah. Oh, ibadahnya Masya Allah. puasa, sholat, puasa, sholat, puasa, sholat. Di atas bukit tempatnya. Dia menghindar dari hiruk pikuk manusia demi kekhusyuannya dalam melakukan ibadah. Dan dia berhasil khusyuk ibadah di atas bukit. Luar biasa. Kemudian di sisi lain ada di tengah pasar sana ada preman. Bandel. Badung. Suka membuat keonaran. Dengar wahai para preman sampai selesai. Karena ini adalah cerita istimewa untuk sang preman. Kemudian apa? Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Maka sang kiai ini kehabisan bekal. Sang kiai kehabisan bekal, mau tidak mau beliau harus turun pergi ke pasar. Sang preman itu tiba-tiba tergerak hatinya untuk pergi ke tempatnya sang ustaz untuk minta doa. Maka turunlah sang ahli ibadah, sang kiai, sang ustaz dari atas bukit, dan sang preman pun naik ke atas bukit. Ini bukit zaman dulu. Nabi bercerita, bukit zaman dulu adanya jalan setapak. Kalau ada jalan setapak, jika ada orang berpapasan, kalau tidak ada yang mengalah, tentu akan tabrakan. Rupanya sang preman itu di saat berjalan di jalan setapaknya, di hadapannya ada sang ahli ibadah. Terkagetlah sang preman memandang sang kiai dengan mata kekaguman dan mata hormat. Karena memang kiai itulah kiai yang dicari, yang dia akan minta doa kepadanya. Begitu kagumnya sang preman, sampai ia tidak sadar terduduk di jalan setapak. Tidak bisa berucap sepatah kata. Ia minggir di jalan setapak dan dia hanya bisa memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya, silahkan, silahkan sang kiai. Dan sang kiai pun melihat dipersilakan sang preman, wah, ya bangga. Wah, itu memang aku berhak untuk dikasih jalan. Dan sang kiai tahu, karena ini dua model manusia yang sama-sama terkenal. Yang satu terkenal dengan ibadahnya, yang satu terkenal dengan keonarannya. Sang kiai di saat dipersilakan oleh sang preman, begitu dipersilakan langsung melompat begitu saja. Tanpa menegur sapa, tanpa mengucapkan assalamualaikum, tanpa bertanya hendak kemana engkau anak muda. Tidak, langsung melompat begitu saja. Sampai sang preman itu, sang preman selalu melihat sang kiai sampai sang kiai hilang dari pandangan matanya, tapi kekaguman tidak hilang dari hatinya. Apa disebutkan? Nabi menyebutkan bahwasanya lihat dua model manusia ini. Orang ibadahnya sebaik apapun, tingkat ilmunya seperti apapun, kalau memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, akan menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Sang ahli ibadah memandang sang preman dengan pandangan merendahkan, menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Karena itu adalah mata kesombongan. Sombong menghalangi kehidayah, sombong menghalangi hidayah, dan sombong menghalangi ilmu. Dan begitu sebaliknya, hei preman, hei orang yang enggak benar misalnya, sebanyak apapun dosamu, kesalahanmu, tapi kalau di dalam hatimu masih ada kerinduan mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah, tunggu, Allah akan mengirim hidayah kepadamu. Preman tersebut memandang sang kiai dengan pandangan hormat. Ternyata setelah itu Allah kirim hidayah, sehingga kebalik. Sang ahli ibadah memandang preman dengan pandangan merendahkan, menjadi sebab hidayahnya dicabut oleh Allah. Sementara sang preman yang badung, ternyata pandangannya dengan syiar agama Allah, ulama, pandangannya pandangan hormat, menjadi sebab Allah muliakan. Makanya kalau Anda melihat preman, kok ternyata kalau ada ustadz lewat masih hormat, ada orang pakai kopiah putih masih hormat, dengar adzan kok berhenti main gapleknya, main judinya, mendengar kemuliaan kok berhenti, ingat, suatu ketika dia akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan awas, kesombongan adalah meruntuhkan. Jadi ini sebagai ustadznya dulu, ustadznya harus seperti itu, mandang siapapun dengan pandangan kasih sayang. Kiai keliling kesana kemari bukan membagi-bagi surga, wahai hamba Allah. Kalau ada kiai ustadz keliling dakwah kesana kemari itu, sebetulnya mereka mencari surga. Barangkali surga kami dibawa oleh orang Singkawang. Kita mencari surga karena kita tidak tahu tempat kita di mana. Kita mencari, berusaha untuk mencari surga. Dan ingat, semua pertemuan di dunia jika bukan karena Allah akan menjadi sebab permusuhan nanti di akhirat. Al-akhila yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Yang dianggap sahabat karib di dunia, jika bukan karena Allah, maka ketahuilah persahabatan tersebut menjadi sebab permusuhan di akhirat, saling menuntut. Tapi kalau perkumpulan pertemuan karena Allah semacam ini, menjadi sebab kita tolong-menolong nanti di akhirat. Semoga kita bisa saling tolong-menolong, gandeng-menggandeng, sehingga enggak akan ada yang lepas. Bahkan diceritakan bahwasanya semua ahli sorga itu nanti di sorga mencari sahabat-sahabatnya yang pernah ditemui waktu di dunia. Semua di ahli sorga itu ingin bernostalgia dengan kawan-kawannya waktu di dunia. Tentunya nostalgia dalam kemuliaan. Hadir majlis taklim, majlis zikir, silaturahmi yang baik, silaturahmi. Maka ini ingin bernostalgia. Ada satu ahli sorga itu mencari sahabatnya. Rupanya sahabatnya dicari tidak ada. Di surga tidak ada. Enggak ada di surga. Dicari tidak ketemu di surga. Bertanya kepada penjaga surga, katanya di negeri akhirat itu hanya ada dua kampung. Yang pertama adalah kampung namanya surga, yang satu kampung namanya neraka. Kalau sahabatmu itu tidak ada di surga, tentu mereka ada di neraka. Ketakutan dia. Lalu bertanya kepada penjaga neraka tentang nama sahabatnya tersebut. Ternyata dijawab oleh ahli neraka, penjaga neraka bahwasanya memang benar sahabatmu itu ada di neraka sini. Sahabat yang berada di surga lihat merasa sedih, kemudian dia mengadu kepada Allah. Lah ini dengar pengaduannya ini. Ya Allah, sungguh aku pernah bertemu dengan sahabatku yang ada di neraka itu dulu di dunia sesaat. Bukan pertemuan banyak waktu, banyak pertemuan bukan. Sesaat aku bertemu dengannya karenamu, karena Allah. Maka aku mohon ya Allah, dengan pertemuanku yang singkat dengannya karenamu ini, jadikan ya Allah, tolong jadikan sebab dia selamat ya Allah. Angkat dari neraka ya Allah. Seketika dijawab oleh Allah, orang yang berada di neraka diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke surga. Dan inilah yang disebut sebagai syafaat. Syafaatnya sahabat dengan sahabat. Buah pertemuan di dunia karena Allah. Maka semoga ini pertemuan sesaat. Karena Allah. Enggak ada bagi-bagi duit di sini. Enggak ada bagi-bagi jabatan di sini. Semua datang karena Allah. Kalau sudah datang karena Allah, lah, insya Allah ini menjadi sebab kita tolong-menolong nanti. Semoga tidak ada yang kepleset di neraka. Kalau seandainya saya kepleset, Anda akan menolong saya kok. Dan saya kesini bukan bagi surga, tapi saya mencari kawan yang bakal menolong saya jika seandainya saya kepleset. Inilah pentingnya majlis. Gak ada yang boleh sombong di sini. Tidak ada jaminan. Makanya kita pergi ke sana kemari karena kita tidak punya jaminan. Kalau punya jaminan, mungkin enak duduk-duduk di rumah saja karena sudah punya surga. Karena kita tidak punya jaminan, maka kita harus sering memperbanyak pertemuan-pertemuan yang semacam ini. Sebagai seorang ustaz, tidak boleh memandang siapapun dengan pandangan merendahkan. Maka kalau seorang ustaz memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, dia tidak bisa mengajar. Marah kalau marah dendam, dasar, waluas. Ada sebuah kisah lagi dari baginda Nabi. Wahai para ustaz, baginda Nabi pernah suatu kita di medan laga. Di medan laga, setelah selesai perang, mayatnya orang Islam diurus, mayatnya orang kafir dipisah. Kemudian baginda Nabi terhenti kepada satu jenazah, satu mayat. Kemudian oleh Nabi diperhatikan, dilihat. Dan Nabi sangat kenal, sangat tahu. Lalu Nabi berkata, ini sahabatku yang bernama siapa? Aku lupa namanya. Tapi aku ingat wajahnya. Kita sering ya seperti itu. Ingat wajahnya, tapi lupa namanya. Dibolak-balik oleh Nabi, tidak ketemu siapa namanya. Akhirnya Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya, wahai sahabat-sahabatku, ini sahabatku yang meninggal ini namanya siapa? Ya agar dicari keluarganya nanti. Namanya siapa? Aku lupa namanya. Lalu para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya datang membalik wajah mayat tersebut. Setelah dibalik wajah tersebut, para sahabat Nabi pada istighfar terkaget, lalu berkata, "Ya Rasulullah, ini mayat bukan sahabatmu." Lalu, "Mayat ini adalah orang yang sangat jahil kepadamu, yang suka menyakitimu, yang paling jahat kepadamu, suka ngelemparimu dan seterusnya, suka ganggu engkau ya Rasulullah." Lihat wahai para ustaz, Nabi SAW dijahatin sama orang, ingat kejahatannya, tapi enggak ingat orangnya, tidak ingat kejahatannya. Sama orangnya ingat, tapi tidak ingat kejahatannya. Itulah hatinya seorang ustaz lapang. Disakiti sama murid, ya Allah yang namanya murid, memang belum mengerti. Kalau di Allah lumayan, aku dapat tambahan pahala, tinggal gitu saja. Enggak usah marah, enggak usah dendam dan sebagainya. Ini. Itu adalah kisah. Kemudian setelah itu baginda Nabi menitikkan air mata. Setelah baginda Nabi menitikkan air mata, kemudian sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menitikkan air mata, ada apa dengan mayat ini? Bukankah ini sudah meninggal dunia dan dia selalu musuhimu?" Nabi berkata, "Aku ingat betul dengan orang ini. Setiap aku mengadakan pengajian, dia hadir di majelisku. Dia selalu melihatku, dia tahu perilakuku, dia dengar omonganku. Akan tapi kenapa orang ini kok belum tobat dan sadar? Apa ada kalimatku yang menyakitinya sampai dia menjadi tidak sadar? Apa ada perilakuku yang kurang baik sehingga menjadikan dia tidak senang?" Lihat, Nabi enggak ada salah, akhlak Nabi enggak ada kurang, tapi ternyata baginda Nabi pun masih selalu koreksi diri. Makanya kalau ada seorang ustaz, lah kalau jamaahnya enggak masih kebandel, enggak sadar-sadar, jangan buru-buru disalahkan jamaahnya. Mungkin kita ucapan kita kurang benar, atau kita kurang memberi contoh yang baik, atau akhlak kita kurang indah di matanya. Nah ini bukan langsung diatakan dasar kepala batu, tidak. Nah ini mukaddimah sebagai ustaz. Kemudian kalau kita menuntut ilmu sebagai murid, kalau kita sebagai murid harus ada adab dan tata keramanya. Ada murid-murid harus ada adab tata keramanya kalau ingin menuntut ilmu. Yang pertama adalah harus ada mahabbah juga kepada guru. Makanya tadi, murid, gurunya mencintai murid. Kalau guru mengajar itu karena cinta, jelas itu. Bahkan semua guru atau rata-rata guru kalau punya murid itu pengen muridnya lebih alim dari sang guru. Unik. Semua guru. Bahkan doanya setiap malam, "Ya Allah, jadikan anak muridku anak yang alim ya Allah." Bahkan kalau melihat muridnya lebih alim dari beliau, bangga dan senang. Karena memandang murid dengan cinta. Tapi kadang murid tidak memandang guru dengan cinta. Murid sombong. Murid tidak memandang dengan cinta. Jadi kunci kalau menuntut ilmu, yang pertama harus ada mahabbah, yang kedua ada adab, tata krama. Menghadiri majelis ilmu tidak punya adab, enggak bisa dapat ilmu. Mahabbah, cinta kepada guru, guru mencintai murid, murid mencintai sang guru. Tidak ada kebencian di antara kita. Seperti saat ini tidak ada kebencian. Kalau benci Anda tidak akan datang, saya tidak akan datang. Semoga Allah melestarikan, menyuburkan cinta di hati kita. Cinta karena Allah itu indah. Bertemu saja kangen kita. Rindu bertemu. Nah, seorang murid yang tidak bisa mencintai tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Cinta itu digambarkan seperti ini. Para ahli tarbiyah, para pendidik mengatakan seperti cinta di dalam hati itu seperti kabel yang akan kita sambungkan kepada aliran listrik yang besar. Guru kita itu aliran listrik yang besar sampai kepada sumbernya, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Allah. Lah seorang murid itu biarpun lampunya seterang apapun, kalau tidak sambung dengan sumber, dengan guru, maka murid tidak akan dapat ilmu. Dan ini hanya adanya di majelis yang semacam ini. Di tempat pendidikan yang lain tidak pakai mahabbah-mahabbahan. Yang penting belajar, belajar, belajar, tidak ada mahabbah, enggak dapat. Inilah sir, rahasia pendidikan yang ada di dalam dunia tarbiyah yang diajar oleh para ulama, mendahulukan makna mahabbah. Gurunya mencintai murid, murid mencintai sang guru. Allah, indah. Sehingga mereka bertemu sampai kapanpun tidak akan terpisahkan. Coba di tempat-tempat yang lain, kalau namanya di tempat pendidikan selain daripada dunia tarbiyah ini, guru sama murid lupa, nggak ketemu bertahun-tahun, nggak pernah kangen. Ya, saya lulus di sebuah sekolah ini, sudah lulus selesai. Wah, dia guru ini ya guru, meninggal ya meninggal biasa. Tidak ada ikatan hati. Akan tapi dalam pendidikan ini, dalam dunia tarbiyah, ilmu akhirat, harus ada ikatan batin antara seorang guru dengan murid. Dan itulah yang akan mengucurkan ilmu ladunni. Kalau seorang murid mencintai seorang guru, akan Allah berikan ilmu yang tidak pernah ia pelajari. Nah, bagaimana agar seorang murid ini bisa tumbuh subur cinta di dalam hatinya? Singkat. Yang pertama adalah, tolong, biasakan Anda mendoakan guru-guru Anda. Kalau murid mendoakan guru, ketahuilah itu kepentingan seorang murid, bukan kepentingan guru. Guru kita itu, kalaupun tidak kita doakan, guru kita, kalau kita tidak mendoakan guru kita, maka ketahuilah guru kita sudah didoakan oleh manusia sejagat. Dan didoakan oleh Rasulullah langsung. Didoakan oleh malaikat-malaikat. Didoakan oleh penghuni laut semuanya. Itu guru kita. Akan tapi kita mendoakan guru kita ini karena kepentingan kita. Maka yang jarang doa kepada guru, jarang ilmunya. Biarpun katanya ilmunya hebat, pinter, enggak, kurang manfaat. Bahkan bisa jadi tidak manfaat. Maka mahabbah, cinta. Orang belajar tanpa cinta enggak akan bisa dapatkan ilmu. Biarpun yang ngajar wali kutub, Anda belajar dengan kiai besar, ulama besar, habib ilmunya besar. Anda belajar dengan orang besar, kalau ternyata Anda tidak punya mahabbah, tidak punya cinta, tidak punya adab, Anda tidak akan dapatkan ilmu. Biarpun guru Anda adalah Rasulullah, gurunya Rasulullah, tapi enggak punya mahabbah dengan Rasulullah, enggak punya adab dengan Rasulullah, maka jadilah ustaz namanya Ustaz Abu Jahal. Abu Jahal itu alim loh ya. Oh, belajar dengan Nabi, khusyuk kalau belajar. Bahkan kelebihannya adalah Abu Jahal itu kalau dengar langsung hafal. Anda langsung hafal atau tidak? Tidak ada Quran turun Abu Jahal harus tahu. Nabi mengucapkan apa saja bisa mengingat dan menghafalnya. Cuma di dalam hatinya tidak ada mahabbah, tidak ada cinta kepada sang guru, maka katailah ilmunya tidak akan sampai kepadanya. Ilmu otak ya, tapi hatinya tidak nyambung. Tidak manfaat untuk Abu Jahal. Maka hati-hati. Kalau Anda belajar dengan siapapun, lihat. Jangan sampai ada, tidak ada cinta di dalam hati Anda. Nah, ini ada sebab-sebab tidak cinta ini yang harus dipangkas. Nanti akan kita sebutkan. Yang pertama, bagaimana agar tumbuh cinta di antara kita? Kita mendoakan guru kita yang pertama ini. Sering doakan. Bahkan jadikan itu kewajiban. Setiap sholat, doakan guru. Jangan hanya guru yang selama ini guru yang Anda anggap besar saja, bukan. Justru yang paling berat adalah Anda mendoakan guru yang katanya kecil. Guru orang kampung. Yang ngajar alif ba ta dulu. Yang ngajar kabira walhamdulillahi katsira. Ini paling berat mendoakan, apalagi Anda sudah punya ilmu. Lebih alim dari sang guru. Keberkahan ilmu Anda adalah di saat Anda mendoakan beliau. Kita sering sombong, lupa, lalu tidak bisa mendoakan guru-guru kita. Jadi, agar terbangun mahabbah di antara kita, maka jangan lupa Anda mendoakan guru Anda. Setiap sholat kalau perlu, atau paling tidak setiap hari waktu tahajudan, Anda sebut nama-nama guru. Sebut, dan itulah keuntungan Anda. Bukan keuntungan untuk sang guru, Anda yang beruntung karena Anda akan dapatkan ilmu. Menyambungkan dengan guru. Kemudian yang kedua adalah agar terbangun cinta, bagaimana Anda harus biasa menceritakan kebaikan sang guru, jangan biasa menceritakan kejelekannya. Na'udzubillah, seorang murid sedang membicarakan kejelekan guru. Wah, ini musibah. Kalau ada seorang murid tampak kejelekan sang guru, itu musibah. Para salafun saleh, orang-orang dahulu itu selalu berdoa kepada Allah begini doanya. Allahumma astur uyuba masyaikhi. Ya Allah, tutuplah aib guru-guruku dari mataku. Enggak pengin lihat kekurangan gurunya. Enggak pengin lihat kekurangan gurunya. Bahkan ada di antara mereka itu kalau mau belajar itu sedekah. Bagaimana sedekah-sedekah lalu minta kepada Allah, "Ya Allah, aku mohon kepadamu, tutup kekurangan guruku. Jangan sampai aku melihatnya." Sebab kalau kita melihat kekurangan guru kita, khawatir kurang cinta. Kalau sudah kurang cinta, terputuslah keberkahan ilmu. Ini ada murid kerjanya mencari-cari kesalahan sang guru. Enggak beruntung, biarpun gurunya Nabi Muhammad, contohnya Abu Jahal lagi. Abu Jahal itu setiap hari mencari-cari kesalahan Nabi Muhammad dan enggak dapat. Menjadi terkutuk kayak dia. Nah, kalau ada di antara kita zaman ini mencari guru yang tidak bersalah, maka ketahuilah Anda sampai mati tidak akan punya guru. Maka paling penting adalah bagaimana kita membiasakan untuk tidak ingin tahu tentang kekurangan guru, agar mahabbah semakin subur di hati kita. Kemudian yang ketiga adalah khidmah. Jadi jangan ragu untuk khidmah kepada guru ya. Khidmah itu adalah punya pengabdian kepada seorang guru. Jujur, kalau Anda menghadiri majelisnya seorang ustaz, Anda hadir dengan jasad Anda, dengan kuping, telinga Anda, lalu Anda belajar. Itu berbeda dengan orang yang datang sambil mengerahkan apapun yang ia miliki. Ada pengabdian. Anda dengan pengabdian, termasuk yang bekerja, yang cawe-cawe, termasuk yang dengan hartanya, itu beda. Ada pengabdian di dalam hatinya. Sama yang menghadiri majelis taklim semacam ini, ada orang yang datang dengan jasadnya saja, alhamdulillah datang dengan jasadnya. Ada hatinya juga datang, dia menikmati, alhamdulillah, beruntung dia. Tapi ada yang datang dengan hartanya juga untuk membantu. Ada datang dengan tenaganya untuk ini semuanya. Beda. Karena apa? Ada khidmah. Sebetulnya khidmah kepada guru dan guru kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka khidmah ini penting untuk menumbuhkan kecintaan. Baik, selesai. Bagaimana agar menumbuhkan cinta? Yang pertama adalah kita mendoakan guru kita. Tolong guru di kampung sekalipun, jangan sombong. Yang kedua adalah sebut kebaikannya, jangan berani menyebut kejelekannya. Na'udzubillah, nasib buruk seorang murid kalau gampang melihat kekurangan sang guru. Kemudian yang ketiga adalah khidmah. Biasanya ada tambahnya juga prasangka baik, yang keempat. Jangan prasangka buruk kepada guru. Kalau orang prasangka buruk, na'udzubillah, prasangka buruk sama gurunya, gak bisa dapat ilmu. Kemudian kita akan lanjutkan masalah adab. Kunci agar kita menuntut ilmu dengan mudah, yang pertama adalah cinta, membangun cinta di antara kita. Yang kedua harus punya akhlak dan adab. Jangan sombong. Sombong itu meruntuhkan. Sombong itu susah orang mendapatkan ilmu. Sombong itu manhajnya iblis. Iblis itu abah wastakbar, sombong. Dan sebab kesombongan ada. Apa sebab kesombongan? Nah ini hati-hati. Sebab kesombongan ini karena ilmu. Ilmu, dikasih ilmu sombong. Misalnya apa? Punya ilmu selain ilmu agama. Ilmu apa saja. Dia punya keahlian. Orang punya ilmu bisa menjadikan sebab dia sombong. Apalagi punya pangkat. Kalau orang punya pangkat, lihat. Kalau pangkatnya tinggi itu susah ngaji. Orang punya kekayaan, susah ngaji. Gengsi. Na'udzubillah. Wah, bencana buat. Kalau Anda datang ke majelis ilmu adalah dengan kesombongan, tidak akan dapat ilmu. Akan tapi yang datang dengan akhlak, sehingga lihat, tidak pandang. Asalkan itu guru, saya harus datang dengan cinta dan aku harus punya adab. Kalau sudah seorang murid kurang ajar, kurang ajar sebabnya tadi. Ilmu, nasab, nasab bapaknya. Ada kan anaknya kiai? Kemana-mana merasa anaknya kiai, sehingga belajar susah, sombong. Nama bapaknya dibawa-bawa, ya, jadi anak kiai kemana-mana. Diatur orang susah. Anaknya pejabat tinggi, kemana-mana merasa anaknya pejabat. Na'udzubillah, jadi setan. Anaknya kiai juga jadi setan, karena sombong. Anaknya pejabat tinggi, duduk saja sudah seenaknya. Wah, bapaknya pejabat. Sombong menjadikan orang tidak bisa menuntut ilmu. Kekayaan, anaknya orang kaya. Tapi orang yang tawadhu, lihat, akan diberi oleh Allah kemuliaan, akan diberi ilmu, wadahnya sudah disiapkan, dan perlu membangun ketawaduan ini. Ini mukaddimah, karena majlis ini adalah majlis insyaallah rutinan. Kalau sudah ada di antara kita cinta, gurunya mencintai Anda, Anda mencintai guru, kita saling mencintai, maka lestari. Dan ingat, kalau masalah cinta dan mencintai, ketahuilah, siapa yang paling mulia di antara yang saling mencintai? Yang paling agung adalah yang lebih tulus dalam mencintai. Kalau muridnya lebih tulus, muridnya lebih mulia. Sampai di sini masalah ini. Kemudian kita akan lanjutkan. tentang pentingnya majelis ini. Ini majelis mulia. Tadi kami singgung di permulaan, kemuliaan majelis ini luar biasa, disaksikan oleh malaikat-malaikat. Allah ridho, malaikat membentangkan sayapnya. Anda tidak melihatnya, akan tapi maknanya malaikat ridho kepada kita dan mendoakan kita. Sudah sangat cukup. Maka tolong bawa anak-anak kita. Biasakan keluarga kita untuk menghadiri tempat yang semacam ini. Jangan sampai keluarga kita jauh dari tempat yang semacam ini. Bawa. Duduknya saja ini, biarpun Anda tidur, mendapatkan kemuliaan. Makanya saya juga tidak terganggu dengan anak-anak kecil yang datang, karena dia mendapatkan rahmat. Sebab dijanjikan melalui lisan Rasulullah, hadis qudsi, bahwasanya Allah akan mengampuni dan memberikan rahmat yang hadir biarpun bayi. Anak kecil, nah itu ada suara bayi itu. Saya tidak terganggu. Dia mendapatkan rahmat pada akhirnya. Dan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah mukadimah majelis yang bisa kehadirkan pada saat ini. Insyaallah Anda menjadi orang yang rindu menghadiri majelis ilmu. Baik, Anda harus bersyukur. Anda dipilih oleh Allah. Kalau Anda tidak mensyukuri nikmat ini, maka ketahuilah bisa jadi tiba-tiba Anda dipindah oleh Allah ke tempat yang hina, naudzubillah, hina di dunia dan hina di akhirat. Tapi yang mensyukuri nikmat semacam ini, lihat, Anda akan mulia di dunia dan Anda akan mulia di akhirat. Baik, ini mukaddimah tentang majlis. Kemudian kita akan masuk bab. Kita saat ini ada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah, ini singkat, masalah amalan di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini adalah salah satu daripada bulan haram. Bulan haram itu ada empat: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan di antara empat bulan ini ada satu bulan namanya bulan Muharram, yaitu bulan yang paling istimewa. Disabdakan oleh Nabi dalam hadis sahih, afdhalus syiami ba'da Ramadan syiamu syahrillahil Muharram, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Masih ada waktu, silahkan Anda mengambil hari-hari di bulan Muharram untuk berpuasa. Karena sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Boleh Anda mulai tanggal 1 dan seterusnya. Akan tapi Anda harus ingat bahwa di sepanjang bulan Muharram ada hari istimewa, yaitu tanggal 10 Muharram, yang sering disebut sebagai Asyura. Tanggal 10 bulan Muharram, Nabi menyebutkan, ahtasibu alallahi ayukafira sanata allati qablah. Aku berharap Allah akan mengampuni dosa satu tahun yang lalu, gara-gara puasa Asyura. Dan puasa Asyura ini adalah puasa yang juga dilakukan oleh agama Yahudi waktu itu, orang Yahudi. Jadi ceritanya baginda Nabi waktu ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi pada berpuasa. Karena melihat orang Yahudi pada berpuasa, Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa? Dijawab oleh mereka, kami berpuasa karena mensyukuri nikmat Allah di saat Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kepungan Fir'aun, yaitu di tanggal 10 Muharram. Setelah itu Nabi mengatakan, aku lebih berhak untuk berpuasa daripada kalian semuanya. Kemudian Nabi berpuasa, lalu menyuruh sahabat Nabi untuk berpuasa. Dan akan tetapi sahabat Nabi di saat disuruh berpuasa tidak langsung berpuasa. Sahabat Nabi bertanya, hadza yawmun tu'azzimuhul yahud. Ya Rasulullah, ini hari-hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Bukankah engkau telah mengajari kami agar kami tidak boleh ikut-ikutan? Kami harus berbeda dengan orang di luar Islam. Tapi sekarang kenapa kok engkau menyuruh kami berpuasa di tanggal 10 Muharram? Yang orang Yahudi juga pada berpuasa di 10 Muharram. Lihat, imannya enggak mau ikut-ikutan. Orang beriman, sahabat Nabi, iman yang kuat tidak akan ikut-ikutan. Nabi menyambut seruan batin keimanan yang ada di hati sahabatnya. Lalu Nabi berkata, la in bakitu ila qabilin la asumanna ta'asya. Kalau seandainya aku hidup sampai tahun yang akan datang, niscaya aku akan puasa tanggal 9. Nah, untuk berbeda dengan Yahudi, adalah tanggal 10 itu intinya. Tambah tanggal 9. Jadi 9, 10. Atau kalau tanggal 9 tidak sempat, puasa tanggal 10 plus tanggal 11. Kalau sudah puasa tanggal 10, kok 11 tidak sempat? Pokoknya dikasih satu tanggal sepanjang bulan Muharram. Itulah berbeda. Dengan tiga model perbedaan. Yang pertama, puasa tanggal 9 plus 10. Yang kedua, 10 plus 11. Yang ketiga, 10 plus kapan saja di bulan Muharram. Baik, ini adalah keutamaan-keutamaan di bulan Muharram yang perlu diamalkan langsung ya. Insyaallah nanti tanggal 10 Muharram, tolong diingat harinya. Kapan Anda bisa ngambil sahur, niatnya begini saja. Aku niat puasa 10 Muharram gitu saja karena Allah. Khususnya bagi yang di belakang sana itu, yang punya utang puasa. Nah ini. Anda cukup membayar utang saja niatnya. Nanti Allah akan kasih bonus pahala sunnah. Tapi kalau Anda puasa sunnah saja, enggak dapat pahala fardunya. Jadi yang punya utang, ya, yang punya utang, bayar. Tapi bayarnya bayar utang saja. Nanti Anda dapat bonus pahala sunnah. Enggak usah didobel niatnya. Baik, ini adalah masalah Muharram singkat. Baik, kemudian sedikit kita akan kami akan tambahkan sesuatu yang ada urusannya dengan akhlak kita, yaitu berkenaan dengan yang selama ini dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Muharram adalah kepedulian mereka dengan anak yatim. Singkat saja ya, karena kami ingin lebih banyak membuka diskusi nanti, tanya jawab. Anak yatim, yang namanya anak yatim adalah anak kecil yang ditinggal oleh ayahandanya. Dan ingat, Nabi memberikan kabar gembira kepada siapapun yang peduli kepada anak yatim, ana wa kafil yatimi ka hataini. Aku dengan yang menjamin hidupnya anak yatim di surga seperti ini. Dan jangan berbuat zalim kepada anak yatim. Kalau kita berbuat zalim kepada orang yang punya bapak ibu saja dosa. Kita berbuat zalim kepada orang yang kuat saja dosa. Bagaimana kita berbuat zalim kepada orang yang lemah, anak yatim? Hati-hati. Jangan dipandang biji anak yatim. Jangan mengambil hartanya anak yatim. Yang memakan hartanya anak yatim, innama yakuluna fi butunihim naro. Seperti makan api neraka. Makan hartanya anak yatim, makan api neraka. Dosa besar. Dan yang menjadi masalah, kadang orang berbuat zalim kepada anak yatim tidak sadar. Makan hartanya anak yatim. Dan awas, jika ada orang berbuat zalim kepada anak yatim, hati-hati, Allah pun bisa menjadikan anaknya yatim hari itu juga. Ingat, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kalau ada kezaliman kepada anak yatim, segera selesaikan. Henti, berhentikan. Dan bertobat. Hukumannya besar nanti di akhirat, kezaliman dengan anak yatim. Jauh dari Nabi, di neraka tempatnya kalau orang berbuat zalim kepada anak yatim. Dan ada bentuk kezaliman kepada anak yatim adalah diantaranya justru adalah sesuatu yang atas nama lembaga anak yatim. Sering. Karena tidak punya ilmu. Maka kalau Anda ngurusi anak yatim, paling tidak Anda harus punya harta. Biar Anda tidak merongrong, tidak mengambil harta anak yatim. Dan Anda harus punya ilmu biar Anda tidak salah dalam ngurusi anak yatim. Dan Anda harus punya rasa takut kepada Allah biar tidak sembrono ngurusi hartanya anak yatim. Ada di antaranya justru yatim piatu panti asuhan, tapi karena orangnya tidak punya ilmu, masya Allah, anak yatim hanya dijadikan alat untuk mencari uang. Setelah dapat uang banyak, anak yatimnya tetap nyungsep, ustadznya ganti mobil, ganti sepeda motor, na'udzubillah. Dan ini adalah neraka terbesar. Itulah orang masuk neraka pakai kopiah putih atas nama ustadz. Hati-hati. Dan ini kadang tidak sadar. Dan ingat, ngurusi anak yatim, kalau Anda ngurusi anak yatim, hendaknya Anda sudah kaya, sehingga Anda tidak akan mengambil hartanya anak yatim. Dan jika Anda orang tidak mampu, boleh ngurusi anak yatim, berbaur dengan mereka, tapi ingat, kalau famankan kana hunian fal yastafif. Nah, Allah menjelaskan, kalau kamu kaya jangan makan sama sekali. Tapi kalau kamu fakir, fal yakul bil ma'rufi. Kalau kamu orang fakir ngurusi anak yatim, maka hendaknya Anda makan bil ma'rufi. Ulama mengatakan bil urf, ma'ruf itu seperti urf umumnya, wajar. Kalau anak yatimnya makan kerupuk, Anda juga harus makan kerupuk. Anak yatimnya makan kerupuk, Anda makan ayam, telur, daging. Wah, ini zalim. Hati-hati ngurusi anak yatim. Jangan zalim kepada anak yatim. Hati-hati. Kemudian juga ada di antara kezaliman atas nama yayasan, ada. Ada kezaliman yang tidak disadar, ibunda-ibunda yang menjanda. Wahai ibu yang menjanda, yang ditinggal oleh suaminya meninggal dunia. Kalau Anda ingin menikah lagi, sah, halal buat Anda. Zina adalah hina. Na'udzubillah. Ada seorang wanita menjanda karena malu dengan anaknya, tidak mau menikah lagi, lebih baik berzina. Na'udzubillah. Neraka. Hina. Menikah adalah halal bagi seorang janda. Tapi ingat, jika seorang janda tersebut punya anak-anak kecil, maka anak itu adalah anak yatim. Beresin dulu harta anak-anak Anda yang warisan daripada suami Anda, agar tidak keambil oleh Anda. Banyak ibu tidak sadar mengambil harta anaknya tanpa disadari, tiba-tiba harta anaknya yang yatim itu habis, masuk neraka nanti pada akhir. Na'udzubillah. Dan urusan anak yatim ini luar biasa agung. Cuman sebagian masyarakat itu kalau sudah melihat anak yatim itu biasanya memandang picik, anak yatim bandel. Di sisi lain ada sesuatu yang berlebihan, jangan dibari anak yatim kualat nanti. Akhirnya anak yatim semakin bandel, bahkan anak yatim bisa mentang-mentang, oh saya yatim gak ada yang marahin saya. Anak yatim tidak harus bandel. Kalau ada anak yatim bandel nih, memang banyak anak yatim bandel. Cuman kalau kita lacak, kenapa kok dia bandel? Enggak benar, akhlaknya jelek. Ya karena apa? Anak yatim itu bapaknya meninggal dunia. Enggak ada bapaknya. Kemudian ibunya sibuk kerja. Kemudian kita tidak membantunya. Nah, kan? Enggak karu-karuan. Kita tidak mengurusi dia. Mana yatim enggak karu-karuan, enggak bisa belajar dan sebagainya. Maka mulai detik ini ayo hidupkan hati Anda. Kalau Anda menemukan anak yatim, anak fakir, anak yang tidak mampu, kok ingin belajar agama untuk belajar, mungkin hidup yang benar, Anda laporkan ke tim Al-Bahjah yang ada di sini. Nanti akan diurusi. Kalau Anda sudah merasa tidak butuh surga, nanti setorkan ke kami, kami yang urusi nanti. Harus ini pergerakan semuanya. Gak boleh ada orang ingin belajar agama, ingin kenal Allah, lalu gak bisa. Gara-gara gak punya duit, tidak boleh terjadi itu. Kita suarakan semuanya. Zalim, kalau Anda mendengar tetangga, saya mau mondok, gak punya uang, laporkan. Dan ingat, ngurusi anak yatim, urusan akhirat. Jangan hanya urusan dunia saja. Orang sering tertipu loh ya. Ada seorang kaya, pernah suatu ketika ada kejadian di Jawa sana. Setelah kita cerita anak yatim ini, ada seorang haji bercerita, alhamdulillah Buya, saya bisa ngurusi anak yatim. Saya sudah ngurusi kurang lebih 60 anak yatim. Bukan ngurusi santunan sedikit. Anak yatim 60 dianggap seperti anaknya sendiri, disekolahkan, ada yang jadi dokter, insinyur, segala macam. Kami ucapkan alhamdulillah. Cuman Pak Haji, saya mau tanya. Tanya apa Buya? Belajar agamanya di mana? Rupanya dia menjawab apa? Lah, itu kan urusan pribadi-pribadi Buya. Pak Haji, asal tahu saja. Kalau anak-anak itu bodoh dan tolol, kalau dia berbuat jahat, maka ketahuilah paling banter dia nyuri jemuran, nyuri mangga. Tapi gara-gara Anda sekolahkan fakultas kedokteran, tidak punya akhlak, tidak kenal Allah, kejahatannya gede. Dan semuanya dosa akan ditumpangkan kepadamu. Kalau dia menjadi seorang insinyur, lalu jadi pejabat, kemudian jadi apa, kok tidak kenal Allah, dia melakukan kejahatan, dosanya ditumpangkan kepadamu. Ketakutan dia. Terus gimana Buya? Bukankah yang membiayai kamu? Iya, saya biayai. Undang dulu guru dan katakan kepada anak-anakmu itu, anak-anak yatim yang kau rawat itu, aku akan sekolahkan kamu asalkan kau sudah belajar agama yang benar. Harus begitu. Agama nomor satu dong. Jangan ketipu Anda. Harta Anda terbatas. Paling kayanya orang di Singkawang pun duitnya terbatas loh ya. Maka kalau Anda ingin menyantuni anak fakir, anak yatim, arahkan kepada urusan agama dulu. Kau pengen kemana nak? Saya pengen kuliah Bu. Baik, sebelum kuliah ambil waktu setahun dua tahun belajar agama, sampai kau menjadi akhlak baik, mulia, kenal Allah, baru tak biaya kuliah. Ketahuilah anak kalau seperti itu akan beruntung nanti di akhirat juga. Dia bakal bersyukur. Bukan hanya dibiayai sekolah, sekolah, sekolah, biaya sekolah enggak sholat, biaya sekolah kurang ngajar, biaya sekolah mabuk, biaya sekolah zina, Anda mendapatkan bagian daripada dosa. Makanya jangan latah ngerawat anak yatim kalau tidak ngerti ilmunya. Hanya membiayai saja. Tidak diarahkan kepada Allah. Maka malam ini kita akan gugah. Ayo semuanya sadar, anak yatim, bukan yatim saja. Anak tidak mampu. Kalau Anda menemukan anak yatim dan anak tidak mampu, kok dia ingin menuntut ilmu agama, maka jangan ragu, Anda bisa lapor. Lapor kepada tim, nanti akan diarahkan. Rayu dulu. Bahkan untung-untung Anda yang membiayai, Masya Allah. Luar biasa. Kalau Anda tidak membiayai, ada orang lain membiayai. Kemarin kami suarakan bahwasanya, ayo menjadi anak asuh. Kami akan mencoba mencari anak yatim di penjuru Indonesia ini. Anak yang tidak mampu, anak fakir, kemudian anak yatim, akan kita cari, lalu kita tawarkan. Siapa yang membantu, jadi bapak asuhnya. Dan ingat, Kalau Anda ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, jangan egois. Yang pengen anaknya sukses, dengar kalimat ini. Anda yang punya anak, lalu anak Anda ingin sukses. Banyak di antara kita yang pengen anaknya sukses, diapain ayo? Kursus, bimbingan belajar, rajin. Itulah pertolongan untuk anak kita agar bisa pinter. Akan tapi ada pertolongan yang sangat agung yang sering dilupakan, yaitu Allah fi onil amti makanal amtu fi oni akhihi. Kalau Anda menolong anaknya orang lain, maka Allah akan menolong Anda. Kalau Anda mengambil orang fakir, kalau Anda punya anak dua, ambil si fakir dua atau yatim dua, Anda biayai seperti Anda biayai anak Anda. Maka ketahuilah yang diangkat oleh Allah ada anak Anda duluan. Pastikan Anda pulang dari tempat ini, Anda mencari seperti itu. Jangan egois deh, orang sombong membesarkan kesombongannya. Yang penting anakku paling pinter, paling pinter, paling pinter. Tidak peduli dengan anaknya orang lain. Kami ingin bahasanya keluar dari majelis ini tergugah hati Anda. Anda tidak hanya bingung mencari uang untuk sekolah anak-anak Anda, tapi Anda sudah mulai menengok tetangga Anda. Ada seorang yang bisa ngaji, gak bisa kenal Allah, bahkan ada anak yatim di sana, Anda pikirkan ketahuilah. Itulah sebab kemuliaan anak-anak Anda. Karena Anda ngurusi anaknya orang, maka Allah akan mengurusi anak Anda. Yakin, pasti yakin, kalau janji Allah, Allah tidak pernah ingkar janji. Nah ini sekarang ini kan ego yang kita besarkan. Kursus sampai habis jutaan. Tapi ngelihat tetangganya nyungsep, gak bisa ngaji, gak peduli. Mau kemana ya Ustaz? Mau kemana Pak? Hatimu mati, bagaimana bisa mengangkat anak-anak? Gak peduli dengan tetangga, gak peduli dengan saudara. Baik, inilah yang harus kita hadirkan. Kita keluar dari majelis harus ada buahnya dong. Kemarin ada orang mendengar berita ini, waktu kami suarakan, kami akan buat anak-anak orang tua asuh. Banyak telepon dari sana sini tergugah. Sehingga sekarang dibuatkan tim. Tim untuk menjadi orang tua asuh. Jadi didata nanti akan diberi anak-anak yang siap untuk dididik. Dan yang mendidik adalah lembaga pondok pesantren. Bukan harus dimasukkan rumah Anda. Kalau dimasukkan rumah Anda belum tentu terdidik. Sebab ada di antara kita yang sibuk. Merawat anak sendiri saja susah, apalagi ditambahi anaknya orang. Maka titipkan ke pondok pesantren. Dan pondok pesantren gak mahal kok. Antara 500 ribu sampai 1 juta beres. Kalau anak kita kuliah kan banyak. Intinya Anda pulang dari tempat ini, Anda harus punya santunan kepada orang lain. Kalau Anda ingin mendidik anak-anak Anda, maka khusnudun kami. Khusnudun kami. Anda lihat, jika ada orang berjuang di jalan Allah, ngurusi pondok, pasti akan keluar nanti. Karena janji Allah, anak keturunannya orang yang diangkat oleh Allah. Misalnya di sini ada orang yang kerjaannya bantu pesantren, ngurusi anaknya, anak santri dan sebagainya, maka ketahuilah akan muncul, kalau bukan anaknya akan muncul cucunya. Kalau tidak anaknya akan muncul cucunya yang akan besar dan menjadikan sebab kakeknya menjadi bahagia, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkenaan dengan urusan anak yatim, tolong waspada ya, hati-hati dengan harta anak yatim. Dan yang disebut anak yatim adalah anak yang ditinggal oleh orang tua laki-lakinya, bapaknya, sebelum balig. Kalau sudah balig tidak ada lagi anak yatim, tapi paling berlanjut sebagai anak lemah, anak fakir yang perlu disantuni. Kemudian juga tolonglah anak yatim jangan terlalu diyatimkan. Bagi siapapun yang ngurusi anak yatim, besarkan hatinya. Ada sebagian orang ngurusi anak yatim diyatim-yatimkan, dijejer. Setiap ada perkumpulan bilang, oh anak yatim, bapaknya meninggal dunia, tabrakan, saya yang tolong dulu gini-gini. Ingat lagi dengan kejadiannya, ngeneslah. Oh itu dulu bapak ibunya mati, saya temukan di rumah sakit. Ini, Masya Allah. Anak yatim jangan terlalu diyatim-yatimkan. Anda orang tuanya, selesai. Seperti Nabi suatu ketika melihat ada anak yatim, menangis di pojok tempat. Yang lain pada bermain, anak-anak kecil pada bermain, ada anak menangis di pojok. Lalu disamperin oleh Rasulullah, hei anak kecil, kenapa kau tidak ikut bermain bersama kawan-kawanmu? Anak kecil tadi berkata, ya Rasulullah, mereka diantarkan oleh bapaknya dan dikasih mainan. Saya tidak ada yang nganterin dan tidak ada yang ngasih mainan. Lu kenapa? Bapakmu di mana? Sang anak sambil menitikin air mata berkata, abahku meninggal di medan laga ya Rasulullah, waktu perang bersamamu. Tersentuh hati Nabi, menangis Nabi. Menitikkan air mata, dipeluklah sang anak kecil. Lalu Nabi berkata, "Nak, apakah kamu tidak senang jika aku menjadi bapakmu?" "Ya Rasulullah, siapa yang enggak bangga dengan kau?" "Baik, ayo aku antarkan kau." Dibonceng oleh Rasulullah, dengan bangganya dibonceng oleh Rasulullah, dihantarkan ke tempat yang anak-anak tersebut. Bermain dengan anak-anak dengan senang. Rasulullah Abul Aitam, ayahnya anak yatim. Maka kalau Anda ngerawat anak yatim, jangan kemana-mana Anda obral, "Ini anak yatim tak rawat dari kecil, ini anak yatim rawat dari kecil." Bilang, "Itu anakku," selesai. Ini kadang-kadang di yatim-yatimkan biar cari perhatian orang. Kemudian hal lain lagi, harta anak yatim, hati-hati, jangan digunakan untuk yang lainnya. Pernah suatu ketika, ini adalah juga sering keteledoran, kami di Jawa Tengah sana di sebuah acara santunan anak yatim. Santunan anak yatim, kami duduk di meja kursi dekor begini. Tiba-tiba ada ibu yang bertanya. Pertanyaan sederhana begini, bagaimana hukumnya menggunakan harta yang dikumpulkan untuk santunan anak yatim untuk nyewa drum band sama nyewa dekor? Spontan saya jawab, haram hukumnya dan panitia wajib menggantinya. Hati-hati, anak yatim tidak makan drum band. Anak yatim tidak makan dekor. Anak yatim butuh uang untuk kebutuhan keluarganya. Nah ini, kemudian karena waktu itu adalah panitianya orang-orang insaf, orang yang kita kenal, mereka sambil ya nyengir-cengir senyum, akhirnya mereka kumpul lalu diganti semuanya. Kadang kita tuh teledor. Tapi kalau Anda punya uang ingin nyewa drum band untuk kesenangan anak-anak atau nyewa dekor, boleh. Yang enggak boleh adalah duitnya anak yatim Anda gunakan untuk selain anak yatim, itu hukumnya haram. Ini saja mungkin yang perlu kami hadirkan ya, singkat ya. Kemudian ingat, bulan Muharram bukan bulannya anak yatim. Bulan anak yatim setiap bulan, setiap hari. Jangan sampai anak yatim hanya disantuni di bulan Ramadan, di bulan Muharram, santunnya cuma 50 ribu untuk satu tahun, beli garam namanya ya. Nyantuni kok hanya di bulan Muharram, enggak, santuni setiap saat. Hanya ini munasabah, kebetulan biasanya orang bercerita kalau di bulan Muharram bicara anak yatim, saya bicara anak yatim juga. Sebetulnya anak yatim kafalah itu setiap saat. Dan juga kami informasikan di Al-Bahjah. Ini ada program, pesantren Al-Bahjah adalah bukan pesantrennya anak yatim. Juga bukan pesantrennya anak fakir, bukan. Tapi Al-Bahjah adalah pesantrennya anak yang mau belajar. Di sana ada program, siapapun yang belajar nanti asalkan ikut seleksi Anda bisa belajar. Daftarnya bisa di pusat sana. Dan insya Allah nanti akan dibuka di Pontianak, yang sudah adalah di Sungai Itik sana. Sungai Itik. Ini makanya nanti para hadirin hadirat, jangan sampai Anda tidak peka dengan umat Nabi Muhammad. Kalau ada anak pengen ngaji, pengen belajar, kok enggak bisa, Anda harus sampaikan kepada kami. Urusan biaya enggak usah mikir. Kalau Anda pengen membiayai, istimewa, berarti Anda mengambil bagian surga itu. Kalau Anda tidak mampu, Anda sampaikan. Yang jelas jangan sampai ada anak ingin belajar agama, tidak bisa. Al-Bahjah pesantren ada di mana-mana. Insya Allah nanti semoga ini ada pejuang hamba Allah yang terpilih ahli surga. Setelah ini kita akan duduk berkumpul, kita ingin membuat juga di Singkawang. Untuk apa pesantren kalau dibuat? Justru pesantren untuk nyambung silaturahmi. Pesantren kita itu pesantren khidmah nanti. Silaturahmi dengan masyayikh habaib yang ada. Bukan membuat sesuatu yang baru lalu bertentangan, tidak. Kita justru ingin bangun satu media. Media radio, media dakwah, pengajian, pesantren. Insya Allah di beberapa kota. Siapa yang berjuang? Bukan orang dari Cirebon. Jauh Cirebon. Siapa yang berjuang? Yang berjuang adalah manusia pilihan insya Allah dari Singkawang. Semoga Allah mengirim ahli surga. Malam ini juga yang bisa berjuang bersama kami ahli surga di sini dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya. Maka setelah majelis ini nanti kita akan duduk di sini. Kita akan duduk di sini akan nunggu. Mana yang ingin buru-buru masuk ke tengah surga ini? Siapa ingin berjuang bersama-sama untuk berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad, nanti kita tunggu di sini. Silakan ada orang ada kerinduan atau ingin pengen tahu gimana sih program dakwah yang direncanakan, kita ingin stasiun radio, pondok pesantren, sekolah-sekolah dan sebagainya. Siapa yang berjuang? Hamba pilihan Allah, ahli surga saja insya Allah. Dan semoga itu adalah kita semuanya. Amin. Baik, ini saja yang mau bertanya, dipersilahkan. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Buya Yahya. Baik, Bapak-bapak hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan tadi beberapa paparan yang disampaikan oleh Pak Buya Yahya tadi. Jadi yang jelasnya tadi beliau langsung aja tanya. Ya, langsung ya. Yang ingin bertanya, ya kami buka sistem pertanyaan 2. Pertama 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Ya. Insyaallah ini ya. Siapa namanya, Pak? Pak Hasan. Iya, mic-nya, mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan puasa di bulan Muharram, apakah boleh berpuasa satu bulan penuh? Puasa di bulan Ramadan satu bulan penuh adalah boleh. Bahkan dikatakan puasa di bulan Muharram itu adalah puasa yang paling bagus setelah puasa di bulan Ramadan. Boleh sebulan penuh, tidak ada larangan. Bahkan tidak ada satu ulama yang mengatakan makruh dalam hal ini. Full pun boleh. Full. Tapi di antara 10, di antara satu bulan itu ada hari istimewa yang harus Anda tekankan, yaitu tanggal 10 Muharram. Jangan puasa di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya buka. Jangan begitu. Baik. Ustaz, satu lagi, Buya. Satu lagi, Buya. Yang lain? Satu-satu aja. Biar rata. Bagaimana? Satu aja pertanyaan, biar yang lain dapat bagian. Gitu. Iya. Insyaallah kasih. Satu saja ya pertanyaan ya, Pak Hasan. Satu aja, semuanya satu. Untuk lagi. Selanjutnya, iya, Bapak, silakan. Mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tolak ukur ikhlas itu yang seperti apa, Bu? Apa itu? Ikhlas, karena tolak ukur ikhlas itu kan kalau saya misalkan memberi ya sesuatu gitu ya. Tetapi terkadang di saat kita susah, orang itu yang kita sudah beri udah mapan, tetapi tidak ingat kita saat kita susah, kadang-kadang teringat seperti itu. Jadi seperti apa kelas yang sebenarnya itu, Bu ya? Terima kasih, Bu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas itu adalah berbuat karena ingin dilihat oleh Allah. Kalau kita berbuat hanya ingin dilihat oleh manusia, itu tidak ikhlas. Anda berbuat baik kepada sanak, kerabat dan saudara, ternyata di saat Anda susah, kok saudara Anda tidak ingat kepada Anda, lalu kok Anda ngedumel, berarti Anda ingin dibalas. Anda tidak ikhlas. Akan tapi ikhlas itu luar biasa. Sampai sebuah contoh begini loh ya. Ada orang mengetuk rumah Anda. Mengetuk, Assalamualaikum Pak, Pak minta duit Pak, saya kelaparan nih Pak. Anda lagi tidur. Anda buka pintu, Anda marah. Teriak-teriak, enggak. Anda tutup lagi pintu. Tiba-tiba tidak lama kemudian ada orang ngetuk, tek. Assalamualaikum, mohon maaf. Lalu Anda buka, aduh Pak, mohon maaf ganggu Pak. Ada apa Bu Pak? Anu, saya seharian belum makan. Jika ada rezeki lebih, tolong berikan ke saya. Tiba-tiba Anda ngasih. Kenapa yang pertama Anda tidak ngasih, yang kedua ngasih? Yang pertama karena kasar, padahal dia juga kelaparan. Berarti yang kedua itu Anda memberi hanya imbalannya senyumnya dia saja. Halus. Makanya keikhlasan itu, maka nanti bab. Insya Allah nanti kita akan membahas, insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang, secara khusus tentang ikhlas. Ikhlas itu gini, hilangkan riya akan muncul ikhlas. Riya itu halus. Riya itu halus, penyakit riya itu pengen dipandang manusia itu halus. Dan harus diperangi riya itu. Cukup Anda perangi itu, nanti akan muncul ikhlas secara otomatis di dalam hati kita. Alhamdulillah semua sudah punya amal, ada sedekahnya, sholat punya, ini semua ini. Tinggal Anda jaga itu agar tidak masuk wilayah riya. Yang namanya riya digambarkan oleh Nabi sangat halus riya. Ada riya, ada ujub, ada ikhlas. Riya itu adalah membesarkan amal di mata manusia. Kalau ujub itu membesarkan amal di matanya sendiri, wah. Ikhlas adalah amal ingin dilihat oleh Allah. Nah, kalau riya itu halus sekali, hati-hati. Sampai dikatakan oleh Nabi dalam suatu hadis, yang namanya riya itu akhfa min dabibin namlatis sawda ala sokhratis sama fi lailati dhulma. Yang namanya riya itu masuk ke hatimu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Itu Nabi menggambarkan, halus. Semut hitam saja kita enggak kerasa tiba-tiba sudah di hidung. Makanya jangan lengah. Harus waspada perangi riya. Riya itu muncul kadang 10 tahun yang akan datang. Tidak hari ini. Yaitu tadi Anda bantu ikhlas gara-gara yang Anda bantu tak taunya apa nyelkit ngomongnya. Kamu enggak ingat ya 10 tahun yang lalu? Nah, habislah amalmu. Pada 10 tahun. Cuman kaidah riya itu jangan ke sana. Kalau Anda mengucap kalimat riya, jangan nunjuk orang lain, karena Anda tidak tahu hatinya orang. Sebab apa? Riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam. Enggak ada yang tahu. Bahkan ada orang ingin memerangi riya loh dalam hidupnya. Gayanya riya, tapi merangi riya. Makanya jangan sekali-kali Anda mengatakan kalau orang lain itu riya. Begitu sebaliknya, jangan Anda sering atau berani berkata, aku ikhlas. Ikhlas itu antara dirimu dengan Allah. Kenapa kau sebut di hadapanku? Hah? Oh, aku ikhlas. Ngapain ngomong memang? Saya ngasih pahala toh. Atau sebaliknya, riya. Bagaimana kamu tahu? Ada orang memerangi riya. Hati-hati, ini masalah ilmu panjang ini. Contoh, ada orang riya itu pamer agar dilihat oleh orang. Jadi ingat kaidah, jangan sekali-kali menunjuk riya ke orang. Selesai? Ini kaidah. Misalnya ada orang membantu masjid ini. Mau membantu masjid ataunya berbisik kepada pengurus masjid. Di sini DKM atau takmir? Kalau pengurus masjid. Takmir ya, sama Jawa Timur. Kalau Jawa Barat namanya DKM. Baik. Tataunya apa? Ada orang nyumbang. Tiba-tiba bisik kepada pengurus masjid. Tolong Pak Ustaz, umumkan setiap habis sholat Jumat kalau saya nyumbang. Riya atau ikhlas? Riya. Sudah dibilang Anda tidak boleh tahu, kenapa Anda nuduh orang lain riya? Hah? Belum selesai, kita belum keluar dari majlis. Hah? Sudah Anda bilang jangan nuduh orang lain riya. Sekarang Anda sudah mengatakan riya. Lah ini bahaya banget ini. Anda berani mengatakan riya padahal orang itu memerangi riya. Loh, kok ngerangi riya ngomong? Coba bagaimana riya? Imam Ghazali memberikan contoh merangi riya. Dia itu merangi riya, sebetulnya dia mau nyumbangnya 100 juta. Cuman bilang sama pengurus masjid, tolong umumkan setiap Jumat kalau aku nyumbang 10 juta. Ayo, 90 jutanya di mana? Disembuh. Pak Haji ini telah menyumbang 10 juta. 90 juta yang disembunyikan. Padahal dia nyumbang berapa? 100 lah. Sudah terlanjur Anda nuduh riya tadi. Padahal dia belajar membersihkan riya. Hati-hati. Sama orang, Allahu Akbar, sholat sunat, Allahu Akbar di depan orang, wah ini calon mertua, segala macam ada. Cuman ternyata dia merangi riya, dia merangi hawa nafsu. Hei, kamu sholat di depan orang 10 rokaat ya, awas nanti di kamar tak kunci 20 rokaat gitu. Makanya jangan gampang nuduh orang lain melakukan riya. Anda tidak tahu, kelihatannya riya, bisa saja dia memerangi riya. Ikhlas kesana oke, okay. Semoga orang itu ikhlas. Tapi kalau gini jangan. Makanya kalau ada orang, oh bener loh saya sudah membantu ikhlas. Yalah, kalau hidup kita ada tambahnya. Ternyatanya itu gak ikhlas, sudah. Ini ilmu berat sekali. Yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Kemudian setelah itu, kalau Anda sudah mengerti ilmu ikhlas dan ilmu riya, awas jangan takut. Kadang riya kan dosa gede. Gara-gara takut riya begini. Sudahlah enggak usah nyumbang daripada riya. Pak, ini masuk wilayah setan lagi nih. Kemudian nanti ada lagi tambahannya. sedekah sirri aja deh, enggak usah terang-terangan. Padahal dia mau pelit. Kalau orang sering ngomong sedekah sirri itu orang pelit. Sudah sirri. Awas hati-hati. Kalau dikitnya saya sedekah sirri aja. Sedekah sirri kok ngomong-ngomong? Jangan ngomong sedekah sirri. Berarti dia pelit, enggak mau sedekah terang-terangan. Urusan riya itu halus. Coba kalau saya ngomong, ada orang sedekah 400 ribu. Buya berapa? Ya saya sedekah sirri aja. Oh. Sedekah sirri kok ngomong? Ngomong mulut sih. Barusan ngomong sedekah sirri kan lapor juga itu kan? Tidak sadar itu riya, padahal dia mau pelit. Kalau sedekah sirri kan ada yang nanya, hati-hati. Jadi insyaallah semua diberi keikhlasan. Jadi insyaallah berbuatlah karena Allah. Ikhlas tanpa pamrih. Tidak mengharap apapun, tapi ingat semuanya perlu proses, perangi. Jadi sekarang Anda perangi riya. Anda nyumbang 500 ribu ketahuan orang. 500 ribu ditihat sama orang. Ya bu, benar. Saya sedekah 500 ribu. Hei setan, kamu telah mengajari saya riya ya. Diam-diam Anda masukkan ke keropak 1 juta. Yes. Pokoknya gitu perangi. Kalau Anda ibadah ketahuan sama orang, kok Anda senang? Gak apa-apa, dilihat orang, biarin. Balas lagi lebih dari itu. Terus begitu. Sampai bosan hawa nafsu nanti. Luluh, sehingga apa? Ikhlas nanti, insya Allah. Ya, alhamdulillah tadi telah dijelaskan oleh Buya masalah ikhlas. Sudah paham ya. Terus selanjutnya mungkin ada yang mau tanya ya. Nah, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Bu ya, tentang dosa manis yang bernama ghibah. Dosa? Dosa manis yang bernama ghibah. Ghibah? Ghibah. Ghibah, bujing. Iya. Sampai di mana sebenarnya dimaksud yang batasan yang disebut sebagai ghibah? Karena dalam setiap kehidupan kita, dalam acara-acara di televisi, di media sosial, bahkan di dakwah pun sering kita membicarakan orang lain. Apakah yang seperti ini juga termasuk sebagai ghibah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunjing adalah Anda menyebut sesuatu yang terjadi pada seseorang yang normal, normal otak akhlaknya. Jika dia mendengar, dia akan tidak senang. Anda menceritakan mungkin dia adalah orang melakukan dosa. Mohon maaf, apakah dia pernah mabuk, ya, atau berjudi, atau zina? Orang normal kalau berzina akan malu ketahuan orang. Orang normal kalau melakukan kesalahan malu ketahuan orang. Lah kok Anda menceritakan, maka kalau dia mendengar akan marah pada Anda. Maka Anda menggunjing. Biarpun itu terjadi, ya memang kalau benar terjadi itu menggunjing. Kalau itu tidak terjadi nama fitnah, buhtan namanya. Makanya jangan biasa menyebut kejelekan seseorang. Bisa jadi dia sudah diampuni oleh Allah. Jangan membicarakan tentang perzinaan seseorang. Jangan bicara tentang perjudian seseorang, sudah masa lalu. Kecuali kita membahas tentang sebuah, misalnya ada rumah digunakan untuk berjudi. Kita diskusi kepada yang berurusan bersangkutan, bukan di obrolan sana sini. Misalnya kita bicara dengan Pak Polisi. Kan memang bagiannya. Tapi kalau asal cerita menggunjing juga. Kamu enggak tahu enggak Pak ini suka apa? Selingkuh, ada perempuan di sana, ada ini. Lah, kenapa kamu obrolan sana kemari? Sampaikan kepada yang bersangkutan, baru itu benar untuk menyelesaikan masalah. Jadi gunjing itu wilayah luas, makanya gunjing itu masya Allah, di mimbar pun orang bisa gunjing. Oh dosanya gede, termasuk dosa besar yang hampir tidak dicermati, gak pernah ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, itu yang gunjing. Kalau orang berzina digerebek, ya orang berjudi stop, tapi menggunjing lancar jaya. Di mimbar pun bisa terjadi, hati-hati. Oh dosa gede. Dan segede mana gunjingan? Yang digunjing apa? Yang gunjing zina, Anda punya dosa segede itu. Ada orang zina, Masya Allah. Kadang menggunjingnya waktu tahajudan. Ya, menggunjing itu na'udzubillah, penyakit buruk. Maka menggunjing tadi kami sebutkan tadi dalam mukaddimah, orang menggunjing membicarakan kejelekan orang lain. Tidak ada pahala kita. Orang hobi bicarakan kejelekan orang, jangan bicarakan kejelekan siapapun. Kalau Anda punya iman, Anda punya hati, mendengar berita tentang tetangga yang berzina, Anda akan menangis. Enggak sempat berani menceritakannya. Mungkin Anda akan mengandalkan tangan begini, ya Allah, itu tetanggaku ya Allah, aku dengar dia berzina, ampuni dia ya Allah, dan tutup aibnya. Anda istimewa. Tapi dasar orang busuk, habis tahajudan ngomong sama suaminya, Pak, tahajudan, Pak, dengar enggak tetangga? Apa ama? Tetangga katanya zina. Oh iya, mboknya dulu juga gitu, Pak. Seibunya digunjang habis ini, padahal baru tahajudan, enggak sadar ya. Hati-hati, menggunjing luar biasa dosa. Jadi televisi dan sebagainya jangan dilihat dong. Cuman banyak di televisi itu memang orang nggak bener. Orang nggak bener maknanya apa? Digunjing sudah seneng cerita tentang kejelekannya. Orang bahlul mengungkap tentang kisah selingkuhnya, bodoh dia. Makanya kami sampaikan orang normal. Kalau orang normal itu kan nggak normal. Baik, selesai ya. Hati-hati menggunjing dan ingat. Man tatabba'a 'aurata akhihi, barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, tatabba'a Allahu 'auratah, Allah akan bongkar aibnya. Wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan di tengah rumahnya. Kita menggunjing di masjid, gunjing orang lain, hukumannya apa? Kita akan direndahkan oleh Allah. Aib kita akan dibongkar di depan keluarga kita, lalu keluarga tidak bisa menghormati kita. Di dunia sudah terhina sebelum di akhirat. Jaga kuping agar tidak mendengar omongan yang jelek. Dan jika ada perkumpulan menggunjing, maka termasuk rambu-rambu dalam sebuah perkumpulan, jangan ada yang boleh membicarakan kejelekan orang lain. Kalau ada perkumpulan kita membicarakan kejelekan orang lain, pilihannya dua, Anda usir dia atau tutup mulutnya. Jangan boleh tinggal di situ kalau Anda ingin selamat. Ini dosa besar. Hati-hati menggunjing, dosa besar. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari menggunjing. Yang repot itu ibu-ibu yang solehah di belakang, bapak-bapak yang di belakang, gak ngelihat saya. Yang repot itu adalah orang gunjing gak sadar. Padahal ustadznya baru ngomong begini, bapak-bapak jangan menggunjing ya, dosa hukumnya gini. Ibu-ibu jangan menggunjing gini. Belum selesai sudah nyewel temannya. Tutu yang kerudung hijau suka gunjing. Ngomong gini gak sadar kalau ini gunjing. Padahal baru dia omongin jangan gunjing. Tutu yang suka gunjing. Dipikir gini ini gak gunjing, ngomong gini. Bahaya betul namanya gunjing itu. Na'udzubillah. Insyaallah di belakang solehah semuanya, ahli surga semuanya. Ini contoh saja. Sama bapak-bapak juga begitu. Na'udzubillah. Gunjing. Gunjing itu bukan kebiasaan seorang perempuan sambil cari kutu. Enggak. Bapak-bapak juga bisa sambil nyangkul juga gunjing bisa. Karena gunjing itu medannya luas. Na'udzubillah. Gunjing ngumpat ngomongin kejelekan orang. Enggak ada faedahnya, enggak dapat pahala, tambah dosa. Dan akibat dari depan gunjing apa? Menanamkan kebencian, bertentangan dengan mukaddimah yang kita sampaikan membangun cinta. Enggak bisa benar. Makanya jangan ada di perkumpulan Anda orang menggunjing. Saya juga tidak senang ada perkumpulan menggunjing, keluar. Jangan rusak perkumpulan kita ini. Kalau ada orang suka ngomongin orang lain, keluar. Anda akan merusak. Gitu saja. Kalau pengin lestari, jangan ada boleh menggunjing, ngomongin orang lain. Biarpun orang itu jelek kayak apa, kalau jelek yuk kita datang, kita benahi. Gak ada perlunya kita ngomongin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Bapak, dibawa ke belakang lagi. Ibu-ibu dah solehah kelihatannya. Iya itu. Ibu di sana, oleh, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustadz, kami mau menanyakan masalah, ada teman kalau pergi ke masjid itu tidak mau memakai mukena karena katanya takut dipandang orang riya. Gimana? Tidak mau menggunakan mukena, Pak. Tidak ada kawan tidak mau pakai mukena kalau pergi ke masjid. Kenapa? Eh? Dengan alasan takut. Dengan alasan nanti dikatakan orang riya. Mohon penjelasannya, Pak. Kenapa? Bagu begini. Masya Allah. Baik. Selesai. Ya. Ada orang

Dan siapapun wanita yang terjerat dalam kehinaan zina, semoga diberi kesadaran lalu tobat. Nah, lihat, dia adalah syahwat, gak ada urusannya dengan cinta. Tapi cinta bisa berlaku kepada bapak, anak, tetangga, saudara, sahabat. Bukan bapak, bukan sanak, bukan kerabat, bukan saudara, sahabat. Bisa saja mencintai lebih dari yang lainnya. Ingat, sehingga di saat sahabatnya memerlukan uang, dia membantunya. Di saat butuh rumah, dipinjamkan rumahnya. Di saat sakit, dia kunjungi. Itu cinta. Cuma cinta yang terbangun tadi untuk apa? Karena apa? Ya, aku mencintai dia karena ya mungkin adiknya tadi dikasihkan saya. Nah, ini kacau ini. Mencintai karena Allah. Lah ini loh makna cinta karena Allah itu, di saat Anda mencintai bukan karena imbalan Anda untuk dicintai oleh dia. Enggak penting. Jadi kisah kita ini yang sering salah, kita menuntut orang mencintai. Enggak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana kita mencintai. Coba gini loh, Bu. Doanya ibu-ibu itu sama dengan doanya bapak-bapak, sering salah. Biasanya kalau datang kepada kiai-kiai, tolong saya minta ilmu. Ilmu apa? Ilmu mahabbah. Untuk apa? Agar istri saya tambah cinta kepada saya. Ada enggak gitu? Ada ibu-ibu datang juga begitu. Kiai atau beb, tolong kasih apa, minta ke kiai. Kiai, saya minta doa. Kenapa? Agar suami saya tambah cinta ke saya. Ada enggak, Bu? Ini rumus yang salah. Rumus yang salah, saya kasih tahu. Mestinya dalam doa itu tidak begini, doanya begini. Ya Allah, tambahkan kecintaanku kepada pasanganku. Kita itu perlu membangun cinta di dalam hati, bukan di hatinya orang. Sekarang begini, ibu misalnya. Suami ibu sangat mencintai ibu. Tapi ibu enak sama suami, enak enggak? Enggak enak. Tapi kalau kita mencintai segala kekurangan, suami jadi indah. Makanya perlu bangun cinta. Kita sering doa egois, doanya orang salah. Semoga suamiku mencintaiku. Memang kalau mencintaimu enak. Lah kalau kau tidak sayang, risih kan dengan dia. Kau tidak cinta. Nah ini, kita sering memaknai cinta itu salah. Cinta itu tumbuhkan di dalam hati kita. Cari sebab-sebab cinta. Baru nanti masalah cinta karena Allah itu adalah, bisa saja kita mengumpulkan harta karena Allah. Lah tandanya cinta karena Allah itu adalah, Anda mengumpulkan harta bukan untuk harta. Setelah dapat banyak, Anda jaga, mau diambil orang enggak boleh, disimpan di lemari. Setelah banyak, Anda sedekahkan fakir miskin untuk Allah. Kemudian karena Anda mencintai putra-putri Anda, Anda tegaskan kepada dia harus sholat, harus ngaji. Suami pun demikian, karena Anda mencintai suami, tidak rela kalau suami tidak sholat. Wong katanya mencintai suami, suaminya tidak sholat, mabuk, tetap cinta. Bohong itu, Anda cinta duitnya. Kalau Anda mencintai pasangan Anda karena Allah, Anda tidak rela pasangan Anda masuk neraka. Lu kata mencintai kok ngajak zina, kurang ajar dia, dusta dia. Dia syahwat bukan cinta. Ada orang katanya saling mencintai. Karena bukan karena Allah melakukan kehinaan. Kalau seorang laki-laki mencintai perempuan misalnya, karena Allah, dia tidak akan rela menjamah perempuan tersebut sampai halal. Karena apa? Karena Allah. Jadi kuncinya karena Allah itu adalah untuk apa? Harta untuk Allah. Pasangan hidup rumah tangga untuk Allah. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mencintai istri kita, anak kita. Harus. Cuman dasar cinta kita kepada istri, kepada saudara karena Allah. Makanya kalau kita, tadi kita sebutkan dalam mukaddimah, membangun cinta itulah. Lah kok kita mencintai orang Bandung, orang Badung, orang Bandel? Kita tidak mencintai kebadungannya. Kita tidak mencintai kebrutalannya, tapi kita mencintai dia karena dia adalah umat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau dia bersalah, aku harus terenyuh. Aku akan menangis. Aku akan mohon kepada Allah. Aku akan selamatkan dia. Maka itu mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti mana cinta kepada Allah? Karena Allah. Jadi cinta manusia hak. Kita saling mencintai. Bahkan ini adalah yang bakal diseru oleh Allah. Bukankah Allah sudah menyebutkan nanti di padang mahsyar kita itu dipanggil ainal mutahabu nabi jalali. Mana orang hidup di dunia saling cinta? Karenaku. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Nanti di akhir Allah akan kasih perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Jadi wajar kita saling mencintai, tapi ingat tujuannya karena Allah. Tapi ada persahabatan bukan karena Allah. Karena apa? Dapat pinjaman duit. Oh, na'udzubillah, kita mencintai karena Allah. Sehingga kalau sudah mencintai karena Allah, kaidahnya bukan sekedar dia itu mendapatkan lalu senang, bahkan di saat memberi pun akan senang. Lihat, oh dia sahabatku, karena Allah, dia butuh, akan aku bantu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam bishawab. Satu kali dan menutup. Bapaknya berapa tadi? Baru dua. Mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya menanyakan tentang kezaliman anak tiri. Sedangkan anak yatim itu saudaranya kita sendiri. Jadi gimana itu, Ustaz? Sebentar, diulang. Ada? Saya tidak dengar. Ada apa? Diulangi lagi langsung dari awal. Misalnya kita zalim sama... Kita zalim? Misalnya kita zalim, agak didekatkan mic-nya. Bicara saja, mic-nya didekatkan, lancar aja bicara, biar saya bisa nangkap. Bicara aja langsung. Langsung dekatkan mic-nya dan sampaikan. Langsung aja bicara, kami dengar. Misalnya kita zalim kepada orang, kepada anak yatim, sedangkan anak itu kita sepupunya sendiri. Saudaranya sendiri. Sepupunya sendiri. Saudaranya sendiri. Baik. Gimana nih, Ustaz? Baik. Ada orang berbuat zalim kepada anak yatim yang dia itu adalah saudaranya atau kerabatnya sendiri. Wah, double dosanya. Double. Anak yatim saja sudah enggak boleh. Apalagi saudaranya, kerabatnya. Wah, zalim. Zalim ke kerabat saja biarpun tidak yatim, dosa gede mutus tali persaudaraan. Naudzubillah. Nah, ini doanya dosanya double. Nah, cuman kita pengin tahu bahwasanya kalau hal-hal semacam ini, makanya tadi kita sebutkan ada ibu zalim kepada anaknya tanpa disadari, jual tanah anaknya, jual kendaraan anaknya, bapaknya meninggal dunia warisan, ya. Jadi zalim tidak boleh. Anak yatimnya siapa saja haram dan dosa besar, apalagi itu adalah anak yatim yang dia adalah kerabatnya sendiri. Dia melanggar dua dosa, memutus kekerabatan, zalim kepada kerabat dan zalim kepada anak yatim, dosa gede. Kalau Anda ketemu orang yang semacam itu, diingatkan dengan cara yang halus. Sebab na'udzubillah hawa nafsu, setan itu gede. Kita itu sering kalau sama anak yatim itu, agak marah gitu. Karena sudah terlanjur di masyarakat kita, namanya anak yatim bandel katanya. Iya kan? Oh tidak, anak yatim bisa menjadi orang besar. Bahkan orang paling bagus sedunia dan akhirat itu adalah yatim. Baginda Nabi SAW. Imam kita, Imam Syafi'i, yatim loh ya. Jangan main-main sama anak yatim. Anak yatim itu calon orang-orang besar. Makanya ambil anak yatim, rawat anak yatim. Dan jangan berbuat zalim. Kalau Anda berbuat zalim pada anak yatim, Allah bisa menyatimkan anak Anda seketika itu juga. Gak boleh ya, insyaAllah. Dan segera tobat. Cukup insyaAllah, bapak-bapak. Cukup kalau sudah cukup. Kalau cukup ada nanti insyaallah. Cukup. Masih ada waktu atau enggak? Kita ingin tahu kebiasaan di sini. Kebiasaan di sini kalau jam begini sudah malam lalu ditutup. Baik. Gimana? Saya tahu keadaan kalau sudah kemalaman ditutup, kalau belum boleh saja. Iya, ya. Kalau kita kasih dua lagi lah pertanyaan ya, dua, ya. Yang pertama, bapak. Yang kedua, ya. Nah, silakan. Setelah itu nanti kita ramah tamah dengan Buya, ya. Siapa yang ingin mau bekerja sama, mengorbankan harta, ya kan, untuk berjuang bersama-sama perkara agama ini sama-sama seperti zaman Rasulullah SAW. Enggak ada menarikan harta. Silakan. Enggak ada menarikan harta. Jangan sampaikan salah cerita nanti. Bukan menarikan harta, enggak ada. Enggak ada menarikan harta di sini. Enggak ada. Jangan. Enggak ada menarikan harta. Juang, kalimatnya salah, bahaya nanti. Terima kasih. Kita ingin berjuang, bukan narik harta. Salah. Singkat saja, Ustadz. Ini berhubungan dengan anak yatim. Kebetulan anak yatim ini ada peninggalan gaji pensiun yang dikelola oleh ibunya. Cuma kebetulan gaji pensiunnya ini kan pas-pasan, kalaupun ada pun sisa lebih. Apakah itu termasuk warisan yang nanti harus dikembalikan ke anak, atau memang bisa digunakan untuk sehari gitu? Pensiun itu untuk siapa dulu? Pensiunnya siapa? Pensiun bapaknya. Bapaknya meninggal dunia. Ya. Untuk siapa itu? Kan gak anak dan istrinya. Baik ya, untuk anak dan istrinya dibagi dong. Kan begitu jelas. Jadi pensiun itu bukan warisan. Karena waktu meninggal dunia harta itu belum ada. Tapi janji dari sebuah perusahaan bahwa kalau orang tua ini meninggal maka akan diberikan kepada sang anak dan istrinya. Maka dibagi nanti. Kalau pembagiannya karena itu bukan waris bisa dibagi rata. Kalau waris beda. Ibu karena punya anak dapat ibu karena punya anak dapat 1/8 dan anaknya adalah 1:2. Karena itu bukan waris dibagi. Maka seorang ibu hanya boleh makan dari pensiun jatahnya saja. Untuk sang ibu, jatahnya anak berikan kepada sang anak. Nah ini. Ini dikasihkan jatahnya, uang pensiunan. Diberikan ke sang anak. Jadi hati-hati jangan sampai ibu duitnya pensiunnya anak diembat oleh ibunya, haram itu dosa. Karena itu pemberian yang diberikan setelah meninggal. Maka ini adalah bantuan setelah meninggal dan bukan warisan dan tidak diwaris. Tapi itu miliknya sang anak. Maka bagian sang anak diberikan sang anak, bagian ibu diberikan ibu. Cuman seorang ibu boleh mengelola. Maka tadi kami ingatkan, ibu itu harus waspada. Mentang-mentang mengelola lalu teledor, ceroboh tanpa disadari makan hartanya anak yatim, maka dia telah zalim dengan anaknya sendiri. Tapi umumnya ibu enggak seperti itu. Bahkan mungkin harta anak utuh makannya pun dengan ibunya. Ini rata-rata ibu yang benar. Tapi zaman sekarang banyak ibu enggak benar juga. Na'udzubillah. Makanya urusan pernikahan biasa yang saya wanti-wanti. Ibu boleh menikah. Tapi kadang dia lupa. Belum tentu suaminya baik, ngerong-ngerong kadang-kadang. Atau tanpa disadari, tiba-tiba dijual barang-barang untuk bisnis dan sebagainya. Zalim seorang ibu kepada anaknya. Wah, dosa besar dia. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi tadi mana? Sudah disiapkan tadi. Yang sudah ditunjuk tadi. Perasaan di sana yang ditunjuk tadi. Assalamualaikum. Yang punya mic yang ngatur. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin Ahmad. Sebenarnya saya bukan bertanya, Bapak Buya Yahya. Sewaktu Bapak Buya Yahya habis ceramah di Sambas, Kabupaten Sambas, pulang kami dapat berita bahwa Ustaz Buya Yahya kecelakaan. Saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Bapak Ustaz Buya Yahya seluruh. Jadi saya sempat mendapat foto yang mana melihat foto Ustaz Buya Yahya. Ini mengakhirkan. Kami sempat berdoa, ya Allah sembuhkanlah. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kami ingin mendengar cerita dari Bapak Buya Yahya. Kau sampai pulangnya dari Sambas kecelakaan. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah berlalu dan kami yakin kemudahan pertolongan Allah berikan itu karena adanya manusia-manusia tulus model seperti beliau. Bukan bapak saya, bukan saudara saya, tapi ada keprihatinan. Itulah makna mahabbah yang ditanyakan tadi, cinta karena Allah. Bukan bapak saya, bukan saudara saya. Ketemu pun hanya sekali waktu di Sambas. Akan tapi ada rasa di dalam hati. Maka sebetulnya yang baik adalah beliau, bukan saya yang baik. Yang istimewa di hati orang-orang seperti beliau, bukan saya. Ada ternyuh dan tidak semua orang bisa seperti itu. Ada rasa di dalam hati. Dan berkat doa-doa orang seperti beliau inilah yang menjadikan kita dimudahkan. Dan memang betul kita beberapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, saya lupa sampaiannya, pulang dari Sambas ya, pas Agustus. Kalau tidak salah pas itu pulang dari Sambas menjelang bulan haji. Pulang dari Sambas, Singkawang, Pontianak, kemudian kita perjalanan, tiba-tiba ya saya tidak sadar, saya sudah kejepit di mobil begitu. Tapi saya tidak merasakan sakit, saya kecelakaan yang tidak sakit. Sebab Allah dikasih pingsan, saya tidak merasakan apa yang terjadi. Jadi saya tidak merasakan sakit ya. Cuman ternyata ini pertolongan juga dari Allah karena kejepit, jadi tidak diambil badan ini. Jadi patah tulang belakang ini. Dan tulang belakang katanya dokter tulang yang sangat sensitif. Urat-urat seperti salah nolong mati. Akan tapi nyawa kan Allah yang punya ya. Alhamdulillah panjang umur. Semua dokter mengatakan kamu pria beruntung, pria beruntung, pria beruntung. Alhamdulillah berkat doanya orang-orang seperti itu. Akhirnya waktu itu di Cirebon kita diobati, kita enggak bisa bergerak, hanya begini toh. Telentang begitu, dengar cerita. Telentang ya. Ya alhamdulillah kita bersyukur, semoga itu sebab Allah mengampuni kami. Dosanya banyak yang tidak diketahui oleh orang kan gitu ya. Banyak dosa, banyak ini. Kita di Cirebon tidak bisa nangani, akhirnya dibawa ke Singapura. Itu pun kita telentang begini, kita harus pakai apa waktu itu pakai. Pertama pakai helikopter di Jakarta, dari Jakarta pakai jet khusus. Jadi memang enggak bisa ya sini, kita hanya ngelihat atas kayak begini, enggak bisa bergerak. Tapi tidak sakit. Wong saya tidak penyakitan. Sehingga saya juga sedih duduk bareng, cuma enggak bisa berdiri gitu saja. Enggak ada rasa sakit sama sekali. Akhirnya sampai di sana kita pengin cerita. Ya lagi-lagi doanya. Kalau menurut ya, ya karena yang patah di sini katanya berat dan sebagainya. Kemudian sampai di sana diobati, kita mondok di sana 3 bulan. Di Singapura 3 bulan. Justru berkat itu kami kenal tokoh-tokoh di Singapura, termasuk Al-Habib Abbas yang barusan wafat itu. Pas kita sakit janjian, beliau akan baca maulid di tempat kita tinggal. Tinggal hari Ahad, beliau mau datang ke tempat yang kita tinggal, Habib Abbas yang dari Singapura yang meninggal 2 hari yang lalu. Nanti baca maulid di situ, di tempat kita. Kita sakit baring begitu. Rupanya besi yang dirakit di sini, di bor sini lepas. Jadi pas hari Ahad ada maulid beliau, kita di rumah sakit lagi. Jadi Masya Allah kita kenal dengan habaib-habaib soleh di sana, ini berkat sakit. Jadi sebenarnya saya kecelakaan kemarin bersyukur. Banyak saudara-saudara yang datang dari sini-sini. Jadi Masya Allah gak ada masalah. Dan hari ini pun gak ada rasa sakit. Memang katanya sih berat, tapi saya gak ngerasain sakit. Memang waktu di... Ya, ditusuk-tusuk itu, dikasih baut itu, karena kita kan pakai alami, kita tidak pakai operasi, karena pilihannya suruh antara operasi dengan alami, dikasih perakit begitu, dan tidak apa-apa, buktinya tidak ada masalah, saya sehat, sehingga saya tambah berat badan saya naik waktu itu, saya kan dulu kurus banget waktu itu, jadi memang saya bukan orang sakit, ya tidur ya sumpek saya, tapi saya kembalikan bahasanya itu semua adalah pertama doa seperti beliau, dan alhamdulillah Allah panjangkan umur dan semoga Allah menjaga panjenengan semuanya. Akan tapi yang menjadi kami lebih terharu munculnya orang-orang seperti beliau. Di sana banyak orang yang mendoakan datang dengan ini. Subhanallah, begitu banyaknya orang baik. Sampai kita di Singapura pun mestinya kan cari rumah susah. Ternyata ada ini loh, hikmah silaturahmi. Ada satu orang waktu kami pengajian di Singapura kira-kira 5 tahun yang lalu, ada satu orang itu memaksa, tolong Buya mampir di rumah saya biarpun hanya minum teh. Saya sudah malam capek. Gak apa-apa, minum teh. Setelah itu saya minum teh di rumahnya beliau, setelah minum teh saya pergi. Ternyata waktu saya masuk rumah sakit, orang yang menawarkan rumahnya utuh adalah orang yang ngasih teh waktu itu. Jadi kita gak usah nyewa di sana. Jadi rumah dipakai untuk keluarga kita semuanya. Subhanallah, orang baik ada di mana-mana. Ada di Singapura dan ada di Singkawang insyaAllah. Yakin, bukan insya Allah, yakin ada di Singkawang, ada di Pontianak, ada di Bogor. Akhirnya kami berpikir, orang-orang pada baik-baik, semoga Allah menjadikan saya orang baik. Saya di mana-mana Masya Allah, di Singapura ada orang baik, di Batam ada orang baik, di Malaysia orang baik-baik, di Pontianak baik-baik, di Sambas baik-baik, di Singkawang baik-baik. Akhirnya berpikir, ya Allah, kumpulkan kami kelak dengan orang-orang seperti beliau-beliau ini. Kita ini banyak dosa ya, banyak kotor kita ini. Terima kasih insyaallah dan semoga semuanya sehat. Dijaga oleh Allah panjang umur. Kita tutup dengan doa, tapi nanti setelah berdoa kita mungkin yang semampu kita untuk silaturahmi, mau bersalaman-salaman, kalau tidak juga enggak apa-apa. Tapi setelah nanti kita akan berkumpul yang ingin berjuang. Pengin tahu apa sih perjuangan kita? Yang ingin berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan pikirannya, berjuang dengan ide-idenya, dengan hartanya, atau berjuang dengan ilmunya di kota Singkawang. Mulai dari membuat sekolah, pondok pesantren, stasiun radio, dan mengembangkan majelis-majelis dakwah, nanti insya Allah kami tunggu siapa yang ingin bergabung setelah ini. Dan kami duduk di sini nanti, silahkan yang mau datang. Yang segera pulang gak apa-apa. Yang mau pulang-pulang gak ada masalah, yang penting doanya. Bergabung doa itu, bergabung dalam dakwah itu ada 5 cara. Dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, panjatan doa Anda di tengah malam. Itu yang istimewa. Ya, nanti tolong yang mau pengin tahu seperti apa programnya, silahkan nanti sabar sejenak di sini. Kami akan duduk di sini nyantai-nyantai nanti insya Allah setelah berdoa. Habib Ali. Nah, nanti yang akan mengisi majelis adalah beliau, Habib Ali alaihi ridwan. Mana Habib Ali? Marhaba Habib Ali. Dan ini antara kami dengan Habib Ali nanti. Jadi jika kami tidak ada, ya Habib Ali. Habib Ali Al-Hinduan, beliau adalah pengasuh pesantren Al-Bahjah Pontianak Sungai Itik. Dan beliau nanti akan keliling juga insyaAllah bersama-sama kita. Seperti yang kami sampaikan tadi, bersama-sama membuat majlis agar kita sama-sama punya rombongan ke surga ya. InsyaAllah beliau Habib Ali. Sudah melihat ya insyaAllah. Sudah ngasih mukadimah Habib Ali? Kholas? Mukadimah? Belum, baik. InsyaAllah ya. Nanti akan rutinan, mohon yang meyakini majelis ini mulia di hari ini, waktu bulan-bulan akan datang ya, bulan yang akan datang sama kemuliaan, enggak akan berkurang, bahkan justru lebih gede nanti. Makanya biasanya kami sampaikan, kalau yang gantikan adalah apakah orang-orang selain saya atau murid-murid saya, itu pahalanya lebih gede. Kenapa? Ada setannya, ada hawa nafsunya. Bukan Buya, lah ini setan yang ngomong tuh. Bukan Buya, awas ya. Kalau nanti gak datang berarti Anda nuruti setan. Kalau Anda sudah bisa datang hari ini, kok nanti selanjutnya gak datang, Anda nuruti setan. Nah ini bahaya ini. Insya Allah Anda ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut majlis mulia insya Allah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon ya Allah, kelak kumpulkan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami bisa melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami diajak berbincang oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jadikan perkumpulan ini betul-betul perkumpulan yang kau ridhoi ya Allah. Dan jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan cinta, seperti engkau mudahkan jasad kami bertemu saat ini ya Allah. Pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian di antara kami. Jauhkan kami dari dengki dan dendam di antara kami ya Allah. Kami ingin hidup dengan cinta mukaddimah keindahan kelak di surga ya Allah. Alangkah indahnya ya Allah hidup dengan cinta tanpa benci ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, ada zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, maafkan dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun yang berbuat salah kepada kami, karena dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang yang pernah kami zalimi, kami sakiti ya Allah, ganti dengan segala kebahagiaan ya Allah, kepuasan di dalam hati, kebahagiaan ya Allah, lapangkan hatinya untuk memaafkan kami dan hentikan kedzaliman kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon, jika ada di antara yang hadir ini ada hambamu yang sering ribut dalam rumah tangganya, sering cekcok dalam rumah tangga, Ya Allah, Engkau yang menguasai mereka, yang menguasai hati mereka. Kami mohon titipkan kecintaan di hati mereka, kasih sayang di hati mereka, sehingga mereka tidak akan berbuat zalim kepada pasangannya. Ya Allah, ganti dengan keindahan. Sungguh bagimu sangat mudah, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan mereka terus larut dalam bercekcokan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini, ya Allah, ada hambamu yang memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan warisan, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah. Yang berebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kami tidak rela jika ada hamba yang telah Kau muliakan di majlis mulia lalu mereka berebut waris. Kami mohon jika ada di antara mereka ada hambamu yang berebut waris, kami mohon lembutkan hati mereka, ya Allah. Mudahkan mereka untuk mengembalikan kepada yang berhak, ya Allah. Dan jadikan mereka dengan saudara-saudari mereka saling mencintai tanpa ada kezaliman, tanpa ada perebutan waris, tanpa ada kebencian, ganti dengan cinta mukaddimah keindahan kelak di surga, ya Allah. Dan kami mohon anak-anak kami, ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, jaga berkat majlis yang mulia ini, jaga anak-anak kami dimanapun mereka berada, jaga mereka, ya Allah. Tetapkan iman mereka, akidah mereka, akhlak mereka, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk membimbing anak-anak kami, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara orang tua yang ada di sini mempunyai anak yang jauh dari kebenaran, mempunyai anak yang jauh dari kemuliaan, ya Allah, kami mohon berkat keberadaan orang tua mereka di tempat mulia ini, kembalikan anak mereka yang bejat salah ke jalan yang Kau ridho, ya Allah. Gembirakan para orang tua yang telah hadir di tempat ini dengan anak yang soleh solehah. Jika anak itu adalah yang jauh dari-Mu, dekatkan kepada kemuliaan, ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikan anak-anak kami adalah anak-anak ahli surga. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Berikan kepada kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, guru-guru yang tulus, yang baik, ya Allah, yang bisa menghantarkan kami kepada kemuliaan. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari kawan dan ya kawan yang bejat. Kami mohon, ya Allah, jadikan persahabatan kami adalah persahabatan yang Kau ridho, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Yang belum menikah jaga kehormatan kemuliaan mereka, ya Allah. Mudahkan kelak untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau ridhoi, yang Kau cintai, yang menjadi sebab mereka bahagia kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang berjuang di masjid ini, ya Allah, apakah yang mewakafkan, yang membangun, yang menjaga, yang berkunjung ke masjid ini, yang berjuang saat ini, berikan ketulusan, ya Allah, dan keikhlasan, ya Allah, agar semua kebaikan yang terjadi di masjid ini pahalanya nyampe kepada mereka. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan, keikhlasan. Engkau Maha tahu siapa dia dan di mana dia, siapa mereka dan di mana mereka. Kami mohon semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan, dan berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Jadikan hidup kami untuk berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan hidup kami untuk mengabdi di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin mulia, ya Allah. Kami ingin mulia, ya Allah. Siapapun kami, ya Allah, yang punya harta, mudahkan kami mengabdi kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan harta kami, yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya jabatan dan kekuatan dengan jabatan dan kekuatan kami, Allah. Giring kami, bawa kami kepada kemuliaan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, Allah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, tetangga-tetangga kami, tetangga masjid dan tetangga kami, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jika mereka adalah umat ahli la ilaha illallah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jika mereka adalah umat yang belum kenal la ilaha illallah, mereka adalah tetangga kami ya Allah. Kekasihmu Nabi Muhammad memberikan amanat kepada kami untuk baik-baik kepada tetangga kami, biarpun mereka belum beragama Islam. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka, dan kami mohon berikan kepada kami dan mereka semua hidayah ya Allah, agar menjadi mulia bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut di alam barzahmu ya Allah, ampuni dosa mata kami ya Allah, yang sering melihat yang haram melalui HP kami, haram melalui televisi, haram melalui internet, haram di jalan-jalan ya Allah. Sungguh satu dosa yang kami lihat cukup jika engkau ingin menghancurkan mata kami. Tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami ya Allah. Jaga mata kami, dan sebanyak apapun dosa mata kami ampuni, dan hentikan dari dosa yang itu ya Allah. Engkau Maha Tahu ya Allah. Hentikan diri dosa mata itu ya Allah. Dari matalah segala kejahatan terjadi pada kami ya Allah. Mata karunia nikmat darimu sering kami gunakan untuk melihat yang haram. Hentikan ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah, agar kami tidak melihat yang haram ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan telinga kami dari yang haram, lesan kami dari yang haram, anggota tubuh kami dari yang haram. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami, anak keturunan kami, dari zina yang busuk dan kau hinakan itu ya Allah. Sebab-sebab zina ada di mana-mana ya Allah, kehinaan zina, kebusukan zina. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina. Dan kami mohon, jika ada di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini, ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, hentikan dari kehinaan itu. Ampuni ya Allah, berikan kesadaran dan bencikan kepada zina. Dan kami mohon ya Allah, tutup aibnya ya Allah, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak di akhirat tidak kau hukum ya Allah. Buka pintu halal ya Allah, jangan sampai kepleset lagi dalam kehinaan zina yang busuk itu ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah untuk buka pintu halal untuk mereka dan muliakan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami semua dari zina, jaga keluarga kami. Dan kami mohon, jaga kami dari berjudi, jaga kami ya Allah, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salat, dan ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Engkau Maha Tahu tentang dosa kami ya Allah. Alam barzahmu mengerikan ya Allah, di alam barzah mengerikan ya Allah. Kami pasti akan mengalami itu ya Allah, kami akan mati ya Allah. Kami mohon jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Sebesar apapun dosa kami saat di dunia, ampuni sebelum kau cabut nyawa kami, sehingga kami di alam barzah tidak merasa takut dengan dosa-dosa, karena dosa kami sudah kau ampuni. Sehingga kami di padang mahsyar tidak terbebani di saat melangkah menuju surga, karena dosa sudah kau ampuni. Sehingga kami tidak akan merasakan neraka jahanam, karena dosa sudah kau ampuni. Dan kami mohon, sebesar apapun dosa yang kami lakukan ya Allah, sungguh pengampunanmu lebih agung. Ampuni kami semua ya Allah, ampuni kami semua ya Allah, ampuni kami semua. Dan kami mohon, jadikan kami ahli istiqomah ya Allah, seperti yang kau mudahkan saat ini kami menghadiri majlis semacam ini. Kami mohon, mudahkan kami untuk menghadiri majlis selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya, hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bisiril Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suratul Latina Amtad Mahadubah. Mubarin amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Baik, insya Allah, makasih. Dan kami tunggu yang ingin ada ide-ide berjuang, boleh nanti bergabung dengan kami setelah ini. Mohon maaf, wanda selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.